إن كنتم من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Maka terkepada ibu hadirin orang hadir ingkang rawuh dalam menika tahlil ingkang dipun pimpin Al-Mukarram Kusbangkong saking Kacoran Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah bersyukur beliau Al-Mukarramin Kiai Haji Ahmad Muwafiq dan Kiai Haji Halwani dan Bapak Wali Kota Magelang sudah hadir di tengah-tengah kita beserta rombongan. Dan insyaallah pengajian dalam rangka Haul Syekh Subakir akan segera kita mulai. Dan kami sampaikan subhanallah kepada Bapak Wali Kota dan rombongan, ini luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Satu niat untuk ngaji, satu niat untuk bersama-sama beribadah takarrub ila Allah dan juga birrul walidain. Gus Bakong, disilakan. Monggo, mohon banser dari diberikan jalan. Teman-teman banser dari diberikan jalan untuk Gus Bakong. Gus Bakong, monggo silakan dan para banser dari jalan untuk beliau. Mohon kepada jamaah yang masih berada di tengah arena untuk bisa duduk. Monggo disilakan, kita duduk bersama, kita ngaji bersama. Kecuali teman-teman yang memang harus berjaga untuk mendampingi para jamaah. Luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Malam hari ini jamaah luar biasa. Sejak pukul 7 jamaah sudah hadir di arena. Dan kami sampaikan bahwa rangkaian dari Haul Syekh Subakir tadi pagi sudah dilaksanakan lomba selawat terbana untuk tingkat Kota Magelang tahun 2018 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kemudian dilanjutkan khataman Al-Qur'an yang berada di makom Syekh Subakir di atas Gunung Tidal, dilaksanakan pukul 13 sampai 16. Kemudian malam ini kita bersama hadir di dalam majelis pengajian dalam rangka Haul Syekh Subakir. Monggo disilakan yang masih berdiri untuk bisa duduk bersama. Dan bersyukur malam hari ini hadir di tengah kita lengkap ya. Ini lengkap pada malam hari ini beliau Wali Kota Magelang kemudian Gus Ahmad Muwafiq dari Jakarta. Ya. Baik Bapak dan Ibu, marilah acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Magelang beserta Ibu Yeti Sigit Widiyawan Indito, yang kami hormati Gubernur Akademi Militer, Komandan Rindam 4 di Bondokoro, dan juga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang kami hormati para pejabat Forum Pimpinan Daerah Kota Magelang, pejabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, dan para pejabat SKPD Kota Magelang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, yang kami hormati para kesatuan, para komandan Kesatuan TNI dan Polri, Al-Mukarramin Gus Ahmad Muafiq, Kiai Haji Halwani, dan Gus Bakoh, dan juga yang kami muliakan para kiai dan para ahli ulama yang hadir pada malam hari ini, para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur dan sangat berbahagia kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing dan penuntun umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga rahmat Allah selalu menaungi kita sehingga acara Haul Sesi Bakir pada malam hari ini berlangsung lancar tanpa halangan suatu apapun, bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa disampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan dengan handphone bahwa acara ini disiarkan dan diperdengarkan melalui radio kebanggaan pemerintah Kota Magelang, Magelang FM di 103.5. Jadi bisa didengarkan di rumah kalau misalnya pada malam hari ini tidak bisa hadir pada majelis ini. Dan mengawali Haul Sesi Bakir pada malam hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sejenak kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Muhammad Umam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalu alaihi ul ma Kita saksikan bersama pentasarufan zakat infak sedekah dari Basnas Kota Magelang, dan penerimaan atau penyerahan akan disampaikan secara simbolis, dan kepada yang kami sebut silakan untuk naik ke panggung. Yang pertama untuk penerima bedah rumah, Ibu Tri Rahayu. Kemudian bantuan sosial tunai, Ibu Juminten. Biaya kesehatan, Ibu Martini. Alat kesehatan, Bapak Bejo. Kemudian modal tunai, Bapak Denny. Untuk bantuan sekolah lancar, yang pertama untuk Ananda Sofan Setiawan, yang kedua Ananda Yusuf, yang ketiga Mufis Maulana, yang keempat Ananda Ahmad Zaini Bisri. Kemudian bantuan sekolah prestasi, untuk yang pertama untuk Ananda Hasna Amiro, dan yang kedua untuk Krishna, Ananda Krishna Hasan Sidik. Dan kepada Wali Kota Magelang, Bapak Insinyur Haji Sigit Widyoninito, Magister Manajemen, Magister Teknik, berkenan untuk menyerahkan zakat infak sedekah dari Basnas Kota Magelang. Perlu kami sampaikan bahwa Basnas Kota Magelang adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dipercaya untuk mengelola dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah dalam upaya membantu program pemerintah Kota Magelang untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mewujudkan Kota Magelang yang religius. Dan Perkenan Wali Kota Magelang menyerahkan didampingi oleh Ketua Basnas Kota Magelang. Kami laporkan bahwa tahun 2018 ini Basnas Kota Magelang telah mentasarufkan dana pengumpulan zakat infak sedekah dari instansi pemerintah daerah BUMN dan BUMD serta masyarakat di wilayah pemerintahan Kota Magelang dan sekitarnya sudah dengan semua programnya memberikan total jumlah penyaluran 1.526.778.150 rupiah untuk penerimaan manfaat sebanyak 2.467. Semoga para munfik atau muzaki mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menyusul untuk selalu tangan di atas atau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan insya Allah akan bertambah, tidak akan pernah berkurang. Insya Allah, Allah akan berikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan dan bahkan mungkin lebih. Di antara para pengurus Basnas, beliau adalah Kiai Haji Mansur Syirat MAG, kemudian Dr. Ansus Haji Jam'an Muhyiddin, kemudian Dr. Ansus Haji Ismudiono, Haji Hamdan Sarjana Teknik, dan Kiai Ahmad Rifai. Mungkin foto bersama? Kedatangan bersama? Tidak, baik-baik. Dan iya, beliau Wali Kota Magelang berkenan untuk foto bersama dengan para penerima bantuan dari zakat infak sedekah yang disalurkan lewat Basnas Kota Magelang. Dan luar biasa, alhamdulillah dengan berkah beliau Bapak Wali Kota, kita semua bisa mengumpulkan dana untuk zakat infak sedekah membantu mereka yang membutuhkan. Terima kasih, semoga menjadi catatan amal perbuatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih, dan acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Magelang Bapak Insinyur Haji Sigit Widyo Nindito Magister Teknik. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walalihi waskabihi wasobihi wasallim ajma'in mabadu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Gus Muafiq saking Ngayogyakarta yang senantiasa kita takbumi bersama, juga yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kawangi saking Berjang Purworejo, pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi sekaligus Wakil Ketua Rois Surya NU Jawa Tengah. Kalian Gus Brakoh yang senantiasa kita takdimi, para kiai, para alim ulama, dari mana saja rawuh, para ustadz-ustadzah yang kita muliakan juga. Pada kesempatan kali ini juga yang terhormat Bapak Gubernur Akmil, para Komandan Satuan TNI yang berkesempatan hadir, juga yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang. Saya tidak sendiri, didampingi oleh rekan-rekan anggota Forum Pimpinan Daerah Kota Magelang atau yang mewakili. Alhamdulillah berkenan hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolres Magelang Kota beserta Ibu, Bapak Dandim 0705, kemudian Ketua dan Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Juga pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Kota Magelang. Tidak saya lupakan pimpinan Basnas Kota Magelang, Pak Sekda, seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Magelang yang berkesempatan hadir, utamanya seluruh jemaah dari manapun berada, semua yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiran syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahannya, atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita senantiasa dibimbing, diberikan keselamatan, utamanya kesehatan. Malam hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam acara Tablik Akbar peringatan Haul Syekh Subakir pada tahun 1440 Hijriah atau pada tahun 2018 ini. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia penyelenggara dari manapun yang pada tahun ini tidak direncanakan acara Haul Syekh Subakir, tapi dengan segala upaya dapat kita wujudkan. Semua atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia, utamanya di yaumil akhir nanti, bagi keluarga, para sahabat dan kaum makmum beliau yang istiqomah di jalannya. Insya Allah kita semua yang hadir, keluarga kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Allahumma. Para hadirin yang saya hormati, saya muliakan sekaligus Haul Syekh Subakir, tadi kita serahkan berbagai bantuan bagi anak-anak kita yang oleh Basnas diserahkan dalam rangka untuk memberikan apa pantang sarufan untuk beasiswa, untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni, lingkungan yang tidak baik, bedah rumah, rentan sosial. Ini adalah Basnas Kota Magelang yang saya bentuk 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah dilaporkan saya per WA kumpul 1,8 miliar dan sudah dibagikan terus dalam rangka kantor untuk mengangkat. Ya. Atur nuwun Pak Kiai, ini prakarsa 2 tahun yang lalu dihimpun dari pertama tidak masyarakat, pegawai negeri ASN jajaran saya, TNI Polri. Alhamdulillah luar biasa. Nah, saya tunjuk panitia, ketua Basnas, berbagai unsur, para ulama, rumuskan jangan sampai yang dibantu tidak tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Harapannya apa? Anak-anak harus bersekolah, anak-anak harus maju, anak-anak harus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Para hadirin, kesempatan yang sangat baik ini tidak lain Prakarsa Haul Syekh Subakir, karena rasa ungkapan terima kasih, rasa takdim kita bersama Syekh Subakir yang lenggah di sini, yang semari di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ini, adalah beliau adalah pendahulu siar agama Islam sebelum ada Wali Songo. Setelah saya matur pada kiai-kiai sepuh, tamanya Gus Muafik dengan Mbah Kiai Ahmad Kalwani, badhe ngawontenaken haul Syekh Subakir. Alhamdulillah responnya luar biasa, mengenang jasa-jasa beliau, apa dalam rangka memberikan pencerahan pada waktu itu ajaran Islam ternyata tidak hanya untuk muslim tapi rahmatan lil alamin di Pulau Jawa ini. Itu mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan sukses, betul-betul dapat menginspirasi kita. Dan selanjutnya saya tidak usah matur banyak, mudah-mudahan tausiah kedua beliau ini betul-betul membawa pencerahan bagi kita semua. Maido kasananya betul-betul membawa berkah bagi kita semua, bagi pribadi sebagai warga masyarakat bangsa dan negara. Kali ini haul tidak direncanakan secara terencana. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat, tidak mengira yang rawuh sangat banyak. Tentu banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan komitmen ketika kita mengadakan haul seperti ini, untuk tahun yang akan datang akan kita selenggarakan yang lebih besar lagi. Demikian, terima kasih. Allah senantiasa membimbing dan ngayomi kita bersama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dewan Keterampilan Bapak Haji Insinyur Sigit Video Video Magister Teknik. Dan kami sampaikan lagi kepada para hadirin, monggo disampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan kita yang tidak hadir di majelis ini untuk bisa mendengarkan maulidul hasanah yang akan disampaikan pertama oleh Al-Mukarram Kiai Haji Halwani dari Purworejo, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Gus Muafik dari Jogja. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah ataupun dimanapun, karena acara malam hari ini disiarkan langsung oleh Radio Kebanggaan Kota Magelang di 103.5 Magelang FM, Radio Kebanggaan Kota Magelang. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama maulidul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Halwani dari Purworejo. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. pangarsanipun poro pinispuh talah poro kesepuan sedoyo bapak-bapak sesepuh ulama dalah sesepuh umarok linangkung dateng al-mukarom Bapak Kyai Agus Muafiq saking Ngayogyakarta Hadiningrat pangasanipun Bapak Wali Kota Magelang Akhi Nafillah Bapak Insinyur Haji Sigit Widjo Nindito dalah ibu ugi dateng pangasanipun Bapak Kyai Haji Agus Bakoh Arifin saking Kajoran Al-Mukarom Bapak Kyai Haji Dr. Maksun Mahfud Wakil Ketua NU Wilayah Jawa Tengah ingkang pidalem wonten Pakelan para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken dalu menika kula matur nuwun dhateng panitia haul Syekh Subakir ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos mboten namung panuwun kula dhateng Allah mugi-mugi matur nuwun kula dhateng panitia haul Syekh Subakir Kota Magelang matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awet menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika inna askaron nasi lillahi tabaraka wa taala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur yang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun yang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng panitia haul Syekh Subakir Kota Magelang ingkang notabene sama sama menungso menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh haul menika cara Arab cara jawinipun taun. Tembung haul menika pun pendhetaken saking sedayanipun hadis. Wonten hadis ingkang umuripun ngaten. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin wa kada Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali intaha dukhal Islam an Abi Qatadah. Hadis menika cara jawinipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ana ing kurban perang Uhud saben-saben tahun semono uga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kebiasaan ingkang sugeng kemutan dhateng ingkang sedo lajeng tuwi kuburanipun paling boten setahun pisan menika kebiasaanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi gadah kebiasaan tilik kuburan paling boten setahun sepisan. Setahun niku cara Jawa cara Arabe haul. Mila ingkang gadah adat haul menika pertama-tama Kanjeng Nabi sanes intunipun Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi paling boten setahun sepisan ziarah wonten Syariat Uhud. Kadherekaken para sahabat. Sinareng Kanjeng Nabi sedo kebiasaan ingkang sugeng kemutan ingkang semari lajeng tuwi kuburanipun dipun terasakan dening Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus Nabi gadah adab tilik kuburan. Tilik niku cara Jawa cara Arab ziarah. Ziarah ki cara Arab cara Jawane tilik. Tilik niku sae sanget. Tilik ngalas kena tilik pasar kena tilik. Terus tilik wong tilik bayi kena tilik wong loro kena. Ra tilik ra popo. Mun yen ora tilik ora akrab. Yen Allah mengharamkan ziarah berarti mengharamkan tilik ngajak ora akrab niku. Ning ora mung cukup dikeploki. Ada tindak lanjut niku. Kanjeng Nabi teng Syariat Uhud apa yang diperbuat oleh Nabi di kuburan Uhud pertama. Nabi mendoakan yang meninggal. Nabi mendoakan yang sumari. Contoh dunganipun Kanjeng Nabi itu. Contoh dunganipun sadaripun dungaken Nabi menika uluk salam rumiyin. Etika tata cara berziarah sebelum tahlil sadaripun dungaken uluk salam rumiyin. Nabi uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum lana salafun wa nahnu lakum tuba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini contoh salamnya Kanjeng Nabi. Kok dadak salam ingkang semari menika diuluk salami mireng wong tiyang situ penalam kubur. Ada kehidupan, ada hayatan barzakhiyah, kehidupan sejenis alam kubur. Mila mireng upami jenengan ziarah dengan Syekh Subakir, assalamualaikum. Syekh Subakir mireng, rampung mireng, jawab salam. Suarane jawabane ahli kubur, sedaya makhluk teng sekitar kuburan mireng sedaya kejaba jin karo manungsa digawe ora mireng sing gawe Gusti Allah. Wong sing didhawuhi ibadah mung jin karo manungsa. Allah ngendika, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mila nuwun sewu upami jenengan ziarah kok jejer jenengan wonten mendo ayam sapi mentok. Mendo ayam sapi mentok mireng sedaya. Jenengan sakit mirip asal kesot dan terus mentok. Makanya nasibnya ini cari cajan gitu. Rampung uluk salam Nabi dungaken. Contoh dunganipun Nabi teng kuburan. Nabi mendoakan, nas'alullah lana walakum al-afiyah wa yakfirullah lana walakum ad-dunub anasallah wahsatakum wa rahimallah hurbatakum wa tajawazallah an sayiatikum wa qabilallah hasanatikum. Contoh dumanipun Kanjeng Nabi. Cara jawinipun Nabi ndongaaken, ya Allah, kula nyuwun kita-kita ingkang tasih gesang dipun paringi kesarasan. Ingkang sampun sedo nggih diparingi kesarasan. Nabi lajeng ndongaaken malih, wa yaghfirullah lana wa lakum ad-dunub. Ya Allah, kula nyuwun kita-kita ingkang tasih gesang dipun ngapunten dosanipun. Ingkang sampun sedo nggih dipun ngapunten dosanipun. Linangkung ing kita kholi menika Pak niki wali sadherenge Wali Songo. Sadherenge Wali Songo teng Jawa Barat wonten wali namanipun Syekh Panjalu. Semare teng Danau Situlengkong. Jawa Timur wonten Fatimah binti Maimun wonten Gresik. Jawa Tengah wonten Magelang niki. Syekh Maulana Subakir. Miderek sejarah tanah Jawa zaman kuno niku jalma mara jalma mati, satu mara satu mati. Asal wonten tiyang mlebu nang tanah Jawa mati, mlebu mati, mlebu mati. Niki teng serat dapat tanah Jawa wonten niku. Ing mriku sebataken mergo menungso le mlebu nang tanah Jawa kalah disik karo makhluk liya, bangsa jin, peri, bekayangan, bekasaan lan liyane. Ini sejarah. Terus tanah Jawi zaman kuno menika wingit angker. Sarjana vulkanologi, sarjana ke gunung berapian, ngawontenaken penelitian tentang tanah Jawi. Tanah Jawi zaman kuno menika di atas 500 tahun ingin rumiyin. Gunung-gunung teng tanah Jawa rata-rata pun jeblok kabeh, ora mung Merapi tok. Sing cilik gedari sedoyo jeblok termasuk Idan. Itu penelitian sarjana vulkanologi. Sarjana vulkanologi menika ngawontenaken penelitian gunung-gunung berapi sedunia menika 70% manggon teng Indonesia. Ingin petun 20% teng Indonesia ini Pak, 90% berada di tanah Jawa. Ini menurut pernyataan sarjana vulkanologi. Milo midere penelitian sarjana vulkanologi diperkirakan tewasnya orang-orang Jawa tempo dulu karena letusan gunung berapi. sampai Raja Dharmawangsaraya, Raja Sailendra wafat tewas karena letusan gunung berapi. Ini sejarah. Lha kleres kabare tanah Jawa jalma moro jalma mati, satu moro satu mati. Kepiren wonten ing Baghdad wonten Khalifah Abdul Khalifah min Bani Umayyah, salah seorang raja dari Bani Umayyah. Lajeng nimbali Syekh Subakir ing Rom supados damel tantreme tanah Jawa. Wonten niku Pak. Khalifah Bani Umayyah dawuhi Syekh Subakir wonten tanah Jawa. Tiang Jawi zaman kino bernyebut Bani Umayyah boten saged anggen dipunyebut Prabu Marmaya. Mboten niku. Sejarah ibu mboten. Mutus Syekh Subakir. Iki sejarah. Berangkatlah Syekh Subakir ke tanah Jawa boten piyambakan rencangipun kathah Pak niku. Boten namung setunggal kalih tiga kapal mboten. Syekh Subakir bidal teng tanah Jawi rencang-rencang pun dipun apa dipun bagi-bagi wonten sing teng Jawa Barat, wonten sing Jawa Timur. Syekh Subakir telah rencang-rencangipun nirakati tanah Jawa mujadah teng tanah Jawa mriki. Sinareng Syekh Subakir mujadah wonten tanah Jawi, barulah di Pulau Jawa ada kehidupan baru. Ada orang bercocok tanam, wonten tiyang padus pangopo jiwa sakwise ditirakati Syekh Subakir ten tanah Jawa ini. Ini sejarah ingkang kagungan kitab monggo Pak Gus Wafik langkung paham ini. Mungkin dalam bikak sejarah tanah Jawa Syekh Subakir nopo nirakati tanah Jawa, barulah di Pulau Jawa ada kehidupan baru. Syekh Subakir nancepakan kalimat musyarafah la ilaha illallah. Sinareng Syekh Subakir tirakat teng tanah Jawa, gunung-gunung merapi, gunung-gunung berapi teng tanah Jawa sing do jeblok leren namo garek pitu sing tok jeblok pitu kalau mau watawis Krakatau Papandayan Galunggung Merapi Kelut leres lan itu nipun. Iki sejarah. Mila menawi wonten sejarah Indonesia, Syekh Subakir kirang masyhur kok rumiyin menika zamanipun dereng zaman penyiaran dan pengembangan baru, zaman riset dan penelitian. Zamanipun zaman numbali, numbali ke aja woro-woro ndak kondangan tanggane kok dicabut numbali. Ini sejarah ya. Mila tersebut di kawantanani pun kula jenengan masyarakat Jawi kebuden kalian Syekh Subakir. Kula kalau matur dateng Pak Wali Kota, Pak Wali, hal semacam ini pasti ada dampak positifnya. Makilin aku masyarakat Magelang langkung nampi barokahipun Allahumma. Mila gandeng tanah Jawa zaman kuno niku rata-rata gunung-gunung do jeblok. Mila tanah Jawa rata-rata niku bumine subur, mergo kenang awune gunung berapi subur. Ingkang langkung caket langkung subur kados Muntilan niku tanahipun langkung subur tinimbang Purworejo. Purworejo niku tanah kalih kesuk niku hasil pada teng Muntilan sekesuk, terus subur Muntilan kalih Purworejo. Mila kula padhang bibit saking Muntilan iki mboten. Oh, subur Muntilan. Mboten mboten. Mbok menawi nama mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Gus monggo Gus makin jenengan ing langkung gati nuwun sewu langkung paham menika pakal sejarah Gus Muafiq. Saya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa beliau Bapak Kyai Haji Ahmad Al-Wani Nawawi sudah memberikan ilmu tentang sejarah Syekh Subakir yang malam hari ini kita peringati oleh beliau, dan semoga acara ini bisa juga berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Insyaallah. Mohon diberikan jalan. Mohon diberikan jalan. Ya Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Muwafiq, dan kepada beliau pada saatnya nanti dimohon menutup dengan doa bersama. Terima kasih. Mohon berikan jalan derek dari Fanser. Derek dari Fanser ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya halwani sepakoh sedaya kiai kang rawuh ingkang estu kawula taklimi kalau hormati pangersanipun Pak Wali Kota Sikit kalian Ibu Wali Kota so Ibu Wakil Wali Kota. Mangan salak urung mlebu. Kula kinten ya kalawan iki wis dangu niku. Kula mangan salak lha urung rampung. Urung cilek. Iki kula butuh banyu. Salah itu ada yang dilek ya kalau ini pun mandap ini tak empat ini selek itu ya jajaran SKVD saking TNI Polri Pak Kapolres dari saking kepala sekolah ini. Jajaran anggota DPRD Gelang hadirin wal hadirat yang kami dengar ini ngekholi wali jati sampean ini yang dikholi ini wali wali rawat di apa-apa la khawfun alaihim walahum ya kan mula masih manggon yang dur gunung kidar ya rawat di wali ya nggih. Biye nomae teng mriku niku. Mas sampean wong dudu wali kadang ana gresek ngono mlayu. Iki wali mulo omae ning dhuwur kok. Munggahe ya angel ya ora wedi keplorot wong wali. Mas sampean wong ora wali ya wedinan. Alhamdulillah waduh ini duwe wali. Enggak ada wali. Wali niku ora wedi apa-apa. Wali napa? Wali niku wong sing tau ndownload programe Gusti Allah. Dadi wong milenial tadi. Penate bedane kula kali Kyai Halwani. Kiai Halwani niku kiai zaman ol. Kiai sepuh. Lah niki wong enom. Kiai zaman nu. Ah niku lho tak nggih istilah. Jadi wali niku ora wedi apa-apa wong. Tau download programnya Gusti Allah. Nggih wali niku tau download, download program. Mula wali niku sekolahe mboten angel. Sekolahe niku sithik ning nglakoni ne sing suwe. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Wau diwaca niku lho. Kali kori ini, niku nandakaken sekolahe wali. Jadi kalau Rabbuna Allah itu gampang menguni Allah menurut Rabbuna Allah gampang. Sing abot niku sumastaqomu niku. Istiqomah niku sing abot. Nah wali niku saged. Kalau Rabbuna Allah sumastaqomu download niku kuat. Syabdil Qadir Al-Jilani ini download programnya Gusti Allah ini selawe tahun teng padang pasir. Padahal nameng download fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perkara rupak ini jadi angel. Sing ewah ya jadi apa sing ewah ya jadi gampang. Sing angel ya jadi gampang. Nah mula apa mawon kali Syabdil Qadir ini rahono angel ya. Wis tau download perkara angel dadi gampang. Sunan Kali Joko niku 3 tahun download program la haula wala quwata illa billah ning pinggir kali di download 3 tahun. Mula listrike ra entuk mati wong download. Sunan Geseng niku download ya hayyu ya qayyum niku 3 tahun. Lungguh ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Sake ngantuk sampai beleset ya kayu kuyo ka mula download. Nah, mula wali ini sebab tahu download program. Mula wali ini duwe program. Nah kok iso nah wau diwaca nih wau innalazina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, ini nek download program sampe sakmono suwene duwe khatam. Di khatam mulo malaikat. Di bolo, di konsultan. Mula para wali ku ora wedi sapa-sapa wong konsultane niku malaikat. Takoni, "Mbah wali, udane kapan?" Ya, karek takok karo sing jaga udan, "Ya Kang, udane kapan?" Lho malaikat sing jaga udan ditakoni, "Ya Kang, kuwi ya kuwi udan kapan sih?" Telung dina meneh Kang. Ngono lho, tenan. Nah, awak dhewe ini kan ora tau download mulo ora ndek program. Lah download dilu ngono, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Listrike mati. Mula ya wis ngene iki wong nek ora duwe program ngene iki ya wis ora duwe wifi. Lah nanti wifi mula awak dhewe nek ana khol ngene iki lak teko meng ajeng golek wifi gratis ta. Lah ya ngene wong ora duwe wifi ya ana khol ngene teko golek wifi gratis. Gratisan mula biasa ta nek ana khol kan ila hadrati ila ru ruhi padha karo .co.id niku. Ya sami ta. Lah sampean arep buka programnya sapa ngoten niku lak kudu ana .com ngoten to nggih. .com. Dene kan ajeng ngakses programnya Syekh Abdul Qadir ya. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Ila hadrati Syekh Subah. Subah akhir lho. Mula awak dhewe ning sing ra duwe program dhewe wifi-ne mati ngene ya. Mula lunga sregep golek wifi gratis anu nutuk mawon. Ila hadrati, ila hadrati. Oke, nek ana kiai teko ya barokah, barokah, barokah. Wong wifi gratisan mawon. Mula ana yai halwane barokah, barokah, barokah. Iki lha iki lha. Itu wali. Mula ana kelas wali ana ngoten. Teng Quran dipun sebataken wali. Ora wedi apa-apa. ora ora wong sing arep dhewe iki kangkaten Kang. Rodo ngarep. Kecewa. Sama nangkat mau ki mengarep ya. Ya. Loh ini aku loh. Lah aku sakno sampean ngelengengen. Mulih malah nglarisno konterpin. Nggih wali iki. Dadi kita niki bejo. Kita niki bejo. Islam kawitan sing dugi mriki niku para wali. Yang konsultane ini langsung malaikat. Jadi duwe khatamu download sampeyan suwene. Lha jane iki sampean bayangno. Mula nek ana cerita Sunan Kalijaga maca la haula tok ngono 3 tahun. Sunan Geseng maca ya hayyu ya qayyum 3 tahun. Saridin Allahu Akbar 3 tahun keliru lawa bubar iki kan kaya kadang wong iki ora paham iki dikira ngeten iki lak crita guyon tadi ora tenang kok ora serius temen lho critane mosok ya hayu ya koyu ya kayuku ya kayumu la haula la quwata Bismillahirrahmanirrahim mas semelahirrahmanirrahim apa? Loh ini itu Al-Fatihah mana? Loh ini nanda akan memang kita ini pernah ngalami fase pendidikannya para wali. Wali ini yang sekolah ini kurang oke ulangannya ini yang mingsi di wali ini yang downloadnya yang suwe istiqomah ini gue sing dangu. Jadi lu si Abdul Qadir ini diulang saya mau barok al-Majumi ini namanya fa'inna ma'al usri yusro inna ma'al usri ini dilakoni selama tahun agak futuh itu gue nate pedok kali peneliti Islam teng Indonesia itu mengatakan wah iso itu pelajaran apa pelajaran yuk kayuku yuk kayumu dia orang ngerti nek ngono iku sekolahane para wali. Wali niku nek sekolah ora kurang kae nglakoni ini suwe. Wong kalu rabbuna Allah tsumastaqo takomu. Lah nek kurikulume akeh sekolahe dilu. Lah niku sepelajarane ulama nek niku. Oh pelajarannya kiai nih ini gue sana. Itu apa pelajarannya wali? Sekolah di lu neng pelajarannya wakai kan lu. Soalnya sekolah ini apa? Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Ulama ini sekolah ini gue diulang wedi teng Gusti Allah mulai ya sekolah tempilingi di kaploki gue lah. Innama yakshallaha. Jadi secara metodologi ilmu pengetahuan bahwa kita ini punya ke kelas kiwali kene wali kene buktine ini ya mek niku tok ana wong dikongkon maca ya hayu ya qayyum kongkon lungguh telung ta iku jeneng pelajaran wali wonten niku sebab napa wali niku sekolahe namanya nyocokno frekuensine ati tok. Ya ya si Mas Ari niku isih sempat diulang wali. Naminipun Yai Khalil Bangkalan. Ulangane yo ora akeh ora tau diulang karo Yai Khalil niku. Wangger Yai Hasyim ajeng sekolah ngoten ajeng melok ngaji dikongkon dikuk banyu. Ha ini Jim jeng ngaji ae. Uga nyai murung di banyu timbakno nimba. Begitu bar nimba ajeng balik ngoten niku. Sim. Sik ya wis rampung wallahu a'lam bis. Sawab ngaji ini kapan? Jadi juga no kayu, yuk kayu. Begitu aja rampung nanti niu. Amis rampung aja melu ngaji. Aja anu ya rampung sih ya. Allahu a'lam bis. Sawab berarti bahasa itu rata ngaji. Nanggone bakal. Ini kan kau yang raniat kan, ulang murid kau yang ngono raniat kan. Iku nek wong mondok wae kiai neden iki ngono lho. Iku wong niat mondok. Lha ning niku sekolahe wali wonten niku. Piye carane murid iki dikopyok antine lho. Duwe suudzon apa ora karo guru. Lha Mbah Hasyim niku sing jenenge di anak ya. Umur 3 dina gawa rene. Yai Wahid lahir nih lho, 3 dinten isih cemin di lapang, dibeta teng daleme Yai Khalil. Niku mboten entuk mlebet omah. Padahal udan itu terusnya buatan umum sedina sewengi kudanan itu buatan oleh mlebu omah. Begitu bar sedina sewengi langsung ikon mulai kan. Iku nek murid saiki kira-kira lah, oh kiai gendeng kira gak ada lah pun viral nih pun ini kiai yang buatan apa wali nih buatan itu sampai akhirnya Yai Hasyim buat di ngono-ngono kali Yai Khalil orang duwe kok nesu serik karo guru itu duwe. Akhirnya nopo program batin nih Yai Hasyim kali Yai Khalil ini ku frekuensi nih podo. Ibaratnya harddisk kali flashdisk ini ku programnya podo. Ilmu nih share it. Lalu ini ku sekolah wali nih waktu itu. Ilmu nih share it nih dok di Bluetooth. Demula, kapan dulu sekolah ya? Misalnya wali wali songo, contoh si paling usum nih sekolah. Sunan Bonang kali Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo niku sapa? Wong brandal luka. Jaya rajane brandal. Luka niku kondang Jaya Sekti. Ditampa dadi murid Sunan Bonang. Luka kon nunggoni teken. Niku lak penghinaan. Lho rajane brandal kok dikon nunggoni teken niku lak ngenyek sak ngenyek niku. Rajane brandal niku kan kudune ya tak terima dadi muridku. Ning brandal sak pesisir utara tumpesen. Lha niku lak gagah ta dadi murid. Wah, kepiye? Aku kongkon yai menung pas pemberontak ning ngono. Wah, berarti sampean sekti. Ayo iya nek ora sekti ra mungkin dikongkon aku ngono. Niku lak perintah gagah. Kaya banser, Kang, aku terus melu ngaji nang Magelang. Enten apa ya? Mbah ono brandal. Neng muntilan ni orang awal ni raka rusa melu rata kanan lu, bisa keperu itu nana aku nengon. Aku, lu, waktu ni aku lek di kongon, apa yang main mau? Kok tidak ngaji? Wah, aku kongon numpes berandal kan? Ya ibu apa kerat tutup ni raka aku. Lah aku, wah, aku saja yang paling setia. Boleh. Ni aku lak gagal. Beda neng misalnya kang melu ngaji, kemunti, anu neng kole, bah, subakin. Engko nek aku munggah kan sendalku madhep rene. Nah, engko nek aku medhun dep narono ya. Iki sapa? Iki lha ya. Wong banser gagahe kaya ngono kok dikon malih sendal. Iku lha ya nek pethuk kancane, wah kowe iki denyek tenan lho Kyai. Lha padha kali Sunan Kalijaga. Wong rajane brandal kok ngomong nunggone teken. Sing teken iku ora ana sing nunggone ya ora ana sing nyok. Sinyal apa tidak hancur hatiku remuk no kang ngono itu bar ngono itu Sunan Kalijaga itu isi apa anak ratu lu kok kan nunggu ini penggawaannya babu itu po nunggu ini teken lah penggawaannya babu tapi Sunan Kalijaga itu kayak mayat itu melu nah yang panjangnya ini pelajarannya wah walilah ya ilmu ini ya syarit ngono mawon. Sunan geseng seri. Jadi nek ana cerita ana wong ana ya hayu ya koyu mau 3 tahun. Lha jane iku sekolahe wali. Dadi mulane ana critane wali songo terus le mondok iki meng dikokon apa ngono. Ya iku sekolahe wali ya sing ngono iku. Wong wali niku meng nyocokno frekuensi. Engko nek frekuensine cocok ilmune syariat ngono to. Dadi ilmu ku ya iso dipindah. Ning syaratnya nopo guru karo murid ati ning ora ana suudzon. Lah sampean yo ora iso wong sampean suudzon kok. Kiaine rada telat titik ora teko-teko. Lah mulane sampean model ngono ya kudu sinau sing tenan. Kudu ngaji kudu manjane sampean ora kelas e muride wae. Ah, lha nek sampean kelas e muride wae ya mbok sadu ya sadu. Jadi inilah yang menandakan bahwa kita memang mengalami fase adanya para wali di Indo Indonesia. Lha mula nek ana wong ora ana ngandel para wali ning Indonesia iki Pak wong pekok apa. Wong bento, wali tidak ada. Kenapa? Ya karena kadang yo ora ngerti wong wali iki yo macam-macam. Pemene wali sing teko mri. Mriki, wali sing teko mriki niku wali-wali khusus. Sebab napa kok wali khusus? Wali sing mboten sembrono nek teko teng Indonesia iki. Wali kelas to yo. Mboten wali-walinan, wali kelas ngono maksude. Wali sing berkelas. Wali sing peng-pengan oleh wali. Sebab napa? Lum Islam niku teko niku petuk mriki niku lak mboten petuk wong bodho. Sampeyan aja mbayangno mulo teng Afrika niku rapati akeh waline niku soal Islam teko petuk wong hutan ngono katokan kok cawetan iki ora apa. Jadi petuk peradaban yang bodho. Islam mlebu teng Eropa peradabane bodho. Lah Islam teko mriki niku lak waktu teng mriki peradabane niku lagi ni puncak kekuasaan. Puncak peradaban penguasa 2/3 dunia jenengane Singosari lan Mojo. Ah iki lagi lho lagi pol-pol-polane. Wis saiki langgarane gedene sak Borobudur. Saiki apa eneng wong iso gawe masjid gedene sak Borobudur? Wis aku takok. Lho apa meneh iki masjid ora ono? Jenengan sing bangun masjid Tidar iki, masjid Yai, masjid Syekh Subakir, kayak masjid teng mriki. Mosok kalah karo bangsa Sailendra. Ojo kalah karo bangsa Sailendra, bangsa Sailendra iso gawe candi Borobudur paling gede sak donya. Mosok wali kota jenenge Pak Sigit to ora iso gawe masjid. Mungkin didamel ini nyenengan lagi mau cerita saya halwari nih kayak masjid kan nyenengi langsung masjid saya Subakir parian saya gede aja kalah gede kan Borobudur. Mungkin lah ya parkirnya digedeakan di kios-kios sih kan ngalih ditek ngono. Hari ini ganti rugi nih kita melos nih ben wong sakit ziarah masuk Pak Eko ini sing duwe kios Pak Kiai ini pala ora masuk Pak Eko lagi lagi nih wong ini bose wali songo lagi bisa ngore parkirannya rano bila perlu jaluk omai tentara saya kita mau parkir dicejang ya. Dene kula niki sedulur iki budhe wali. Islam dugi mriki niki tuk-tukane iki wong ampuh kabeh biyen teng mriki iki. Lho iso gawe candi lho gedene sak Borobudur lho. Niku nek ra wong ampuh apa iso? Sampeyan iki kadang pitik miring kabeh. Iso gawe ngono lho. Lho iku ora usah dadak omong lah kalau kita ini bangsa besar. Ini kita orang kuat ini rasa dah tak diceritakan dawa-dawa ini wong waras ya mesti ngerti wong langgarnya gede ini sak boro budur lu saya itu rasa ada alat musiknya sampean ini menunjukkan sampean orang kuat orang Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali wong Eropa wong Arab alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit kambing ini bangsa apa ini alat musiknya gamelan no, kang terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Orang usah datang nek ngukur bangsa. Alat musik ini lah. Logam alat musikmu. Logam ini ngeduk sik mikir nek meng kayu terbang nek ngetok-tok dikeruwaki, wedhus karek belek kulite templekno rampung. Paling sing rada ewa gawe pakune ngono lah. Gitar memang kadang ngerawai terus nih kayak tahli ngenteng kali ini gamelan nih so nang nih nang nong dulu nih nih walayung nih gua angin lu bang saat dulunya nih gua delok sampean nih gua kumur ayo sakele malah sampean musyrik no sampean bid'ah no ya kehilangan alat musik dan metalur ini cara menghilangkan pengetahuan Lho keris iku lho zamane wong sak donya iki gumun ana wong kok iso gawe keris. Sunduk tengah iku dari logam bintang, meleleh di suhu 15.000. Sementara Jerman sakniki dengan kekuatan nuklir hanya sanggup ngangkat pemanasan logam sampai 7.000. Lah biyen 15.000 iki geni apa? Ya ora ono sing ngerti. Ane cara kula ya gampang. Logam diseni jin didodot utut dodot dodot ngono ya. Iya wong mimarijin minar lah ya panas-panas dhewe. Lho jemene ada ahli kuliner donya ning lho delok sampean iso mangan gadung iku wong iku stres. Lho iki bangsa apa kok iso mangan gadung? Lho itu sederhana ya sing biasane didol karo wajib wek. Oleh-oleh eni apa iku nek ning kene. Iku lah gadung. Lho gadung itu kuliner paling ekstrim sak donya. Lho kok wong Jawa iso mangan gadung iki biyen iki kurbane piro? Lho ya mesti jenengku gadung iku ekstrim. Sampeyan tau to mon lah. Gadung kok dipangan uler. Ora ono, mulane ora ono codot mangan gadung. Iku kuliner sederhana tapi itu menghasilkan ilmu pengetahuan iku udah sembrono. Iso diuyak apa iso diawoni, dikum, dipe. Kadang ono sing digodhok. Lha iku mboten gampang. Wong gendruwo iki mangan gadhong iki mendem kok. Lha nggih, Mbah Manap lir boyone asline lak Magelang. Ngrowot 56 tahun mangan uwi, ngertos uwi. Lah suwe-suwe uwine niku digondol gendruwo. Ya Manap mu mangkel wong uwi kok digondol gendruwo salini gadhong. Akhirnya tengah wengi gendruwo nih mangan gak gadung akhirnya lir boyo ambruk wong gendruwo nih mendem. Karo Mbah Manap diombeni lengo jarak terus dikengken nimbo nyenggot nih kok dadi santri ning nyenggot nimbo nganggo pring ya. Mulai zaman Kyai Kalwane nek lir boyo mesti kriyat kriyut kriyat gitu bengi niku engger iku gendruwo nyenggot nih. Lah sakniki pensiun wong lir boyo wis duwe sanyu. Dari itu kayak, dari sisi makanan, yes gumun, bisa ya wong coba mangan, aduh, mulai zaman Gus Dur niku gerah, setruk ping pitu ora mati, niku wong sak donya yo gumun, menung sopo setruk ping pitu ora mati, lha tak gawa mriki niku, apa peneliti niku, akhirnya wah lah wong Indonesia, setruk ora mati ya wong Indonesia, apa meneh Gus Dur. Lah akhirnya tambah heran maneh ana Indonesia niku ana pengobatan yang tidak masuk akal. Ngono pengobatan aneh niku ya ning Indonesia. Wong anyangan-nyangan. Lha manuke sing anyangan-nyangan kok jempolnya sing ditaleni niku. Iki mboten nemu akal. Lha niku iku jenengane napa nggih? Lha kita manuke kan sing anyangan-nyangan. Terus sing ditaleni kok jempole. Iki berarti pengobatan dengan sistem tethering. Apa enek? Mboten tumon om juga. Lha iki barange nyoto ning sampean kan kadang nganggep ngene iki wis rapati penting wong biasa. Terus saiki nang pengobatan ning donya kok ngerti wong Jawa niku biyen. Nek lara mata kok diuyui. Iku ulangane seperti terus nek tangane nanan dincepno silite pi. Kok ngerti? Nek ning silite pitik niku enten asam yang mampu membunuhku. Kok enten antibiotik luar biasa. Niku sing garahi ndok gembok metu dadi atos niku. Lha niku. Dingene ngriku niku kok wong tuwa kok ora. Cet meneh metu garing. Lah kita ini penuh keunikan tadi wong-wong ini wong dunia ini kadang ini delon. Oh iya. Lah ini menunjukkan apa? Kita ini punya bangsa yang bisa dikaji. Dudu bangsa yang tidak bisa, semua bisa dikaji. Ini wong Indonesia. Lah itu lagi pengobatannya bisa aneh-aneh. Omongnya, ya ruwet dong Jawa ini. Omong sama omong lah mumet nondasnya wong Jawa ini. Peneliti bahasa di dunia paling ruwet itu nek wis meneliti basa Jawa. barangnya siji jenenge macem-macem. Wong Arab ini paling rus, rice, rus, rice. Wong kene nek isik nek cilik, wine. Engko nek gedhe, pari. Nah, engko nek wis madeg ngene, musu. Nah, engko nek wis diluk ngene, gabah. Wis panen, gabah. Wite damen. Nah, terus akar-akar apa? Gantelan ini kok merang. Terus digiling jadi beras. Sisane dedek, katul. Nah, ini gilingnya cuil-cuil, menir. Ini didang, sego. Gondol cecek siji, upo. Buntul godong, lontong. Buntul janur, upat. Dawa titik, lebat. Orat gitu. Nah, ini dublek-ublek, bubur. Silite gosong, intip. Orat dipangan garing, aking. Karena kulitnya kono mek rais rus ngono dari lha mulu sampean iki durung jenenge panganan telo akeh anane wong barange wing sita wong nek ngantuk terus turu bek naum sleep lek yai khalwani Pak Sigit nindro iya ta nindro nek wong isore titik ngono sare. Padahal barangnya ya pun saya geletak ini mau ngisari meneh tilem. Nah kalau kekasih kita bubuk wong biasa tuh turu, ini wong daplek micak batang ini kayak bahasa sama orang mumet ini kayak mikir ini. Jadi kita ini bangsa yang detail. Mulane sampean nek wis apa-apa nganggo basa Jawa iki tuwek. Bahasa Indonesia iki enom, ora kuat ngadepi Quran, ora kuat bahasa Indonesia. Bahasa Arab bahasa Quran didepi karo bahasa Indonesia bongko sampean. Mesti kelirah-kliru ngono. Wong bahasa Indonesia iki kepethuk basa Jawa wae mati. Coba kunduran truk. Ra iso. Ya, sapa sing iso mitak mbak nerjemahno kunduran trek. Trusupen. Kele sampe. Pecirit. Lho, coba bahasa Indonesia iki kurang entek. Ya mbok ayo. Cirit. Lha iki bahasa iki kudu antrak. Lha ndak bisa makane sampe nek ngaji Quran kok bahasa Indonesia. Iki akeh sing remuk. Syahadat kok bahasa Indonesia remuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah iku nek bahasa Indonesia ora remuk sampean. Iso musyrik sampean. Apa Kang? Anu Pak keng polisian kenapa? Wow dipanggil kenapa? Tadi saksi loh. Loh kok tadi saksi? Emang pulau Semarang kok li nyolong nih. Lihat dengan mata kepalamu. Iya makanya saya jadi saksi. Loh ini saksi berarti baru karo moto. Moto nih. Dan ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kowe baru? Iya raisa raisa. Iya mati. Mulane karo basa Jawa ngono anek seni ingsun asyhadu anek seni ingsun. Ektekot gumbil kot nak saya ni tu. Allah ilahai ya orang orang pangeran kang wajib disembah kelawan hak itu mewujud. Illa Allah angin gusti. Allah duna. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kiamat kurang rong dina kalau kon bitake pengasih penyayang rai so sampean. Ayo di guru bahasa Indonesia pun dibitani pengasih kali penyayang. Bisa tawur ni kong. Lah nek basa Jawa ngono ya katang sak kecap rampung. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman lan kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wis ana meneh tak kok, apa tak kok warot bloko iku bloko tok Kang. Lemu lah. Arab sakopo, wong Jawa tiba. Ya tiba tapi nek Jawa iku tiba iku delok posisine. Kono mek sakotor tok kene tiba posisine piye? Nek mengarep lemah tok lambene nyosop. Lengge ta nek ngulun glundung niplung kejlu jlungup nyemplung nek mengguri nggep nek mrene nglem dari situ sebenarnya orang sudah ngelihat makane oh iya ini bangsa yang tua durung tinggalan-tinggalane saking judheke wong Jawa iki dipikir bodoh ra iso nggih apa-apa begitu delok apa iya lho Candi Borobudur, wah ini ragainannya orang Jawa, gainannya jin ini zaman Nabi Sulaiman. Mulanya sing yakin nek Borobudur itu gainannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kok Sulaiman. Jadi dokter fisika matematika namanya ini dokter Fahmi Bah, bahasa Allah sih dini barang nih. Nek Borobudur itu gainannya Nabi Sulaiman. Ya betul sakit tuh kalau gainannya Nabi Sulaiman. Lo takoni, nopo itu gue murah. Nopo dasari, aku takut jin si paling tua orang aku. Ya kang, gairannya oh kok boten om. Jin ini muni ngono. Lah bukti ni apa? Ngono gue rasa tak bukti, nolak tak bukti, nopo gue seneng aku yang ngono. Bisa ni kan sudah tadi. Boten, Borobudur ni gula. Mercusuarnya Sailendra. Wong niku ana cathetane teng ngisor niku tes enten. Buah karya Raja Sailendra. Kenapa? Ya tahun 820 teng mriki niku lah tawur paling gede niku lah teng mriki. Kenapa? Karena ini kerajaan besar, kerajaan wangsa, wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra. Niku teng mriki niki pusate. Niku lah terasa Sanjaya teng. Sanjaya niku anake Sena Sanahar Raja Galuh. Sinasanahan ini wanae Purnawarman Rojo Tarumanegara. Purnawarman ini wanae Dewawarman Rojo Salukonegoro. Dewawarman anae Mulawarman Rojo Kutai Kartanegara. Lalu ini anak kudunga Rojo Salangkanaya mereka. Ini ku saking ras Weda sing teng Indi India. Ngomong India kok belasak tekan mulai lama royoan emas teng mereka soalnya di embargo kali rumah Romawi. Romawi embargo emas nopo dikebuki kali Khawa Riyun kali Yahudi Nasrani ente-entean kalah mula terus akhirnya Romawi juga kitab Taurat kali Injil dirubah dari Old Testament kali New Testament padahal Romawi waktu itu Gusti Gusti Allah jenengane Zeus Rabi Gusti Allah wedok jenengi Hera mana Hercules jenengane dikebuki karena orang Yahudi Nasrani ngangge Taurat ngangge Injil akhirnya terus juga kitab niku terus gelut menang begitu menang embargo emas imbasnya nopo wong India kelangkaan emas mulai terus boyong salah sini tekan mriki niku bangun peradaban teng mriki. Lah terus teng mriki niku gelut. Soale sing Sanjaya niku agamane Hindu, Sailendra pindah Buddha. Tau wawur tuwur teng mriku niku. Dadi nek cara perang agama terbesar di dunia niku teng mriki biyen. Niku sak derenge perang salib. Pun tawuran teng mriki. Perang Salib ini tahun 1000, ini kita ngolong atus ini Hindu kali bu udah, wangsa Sanjaya ini dipimpin rojo ini wedi ngopali galak sehingga rojo Sailendra ini ngawamuan buatan umum jenengannya Garung biar lahirannya di Wonosobo jeneng rakai Garung ini di kecamatan Garung ini itu anak Sanjano itu mereka ini nah terus pindah mereka ini ngamuk anggar pokoknya orang Hindu keprui orang Hindu dikeprok, itu keprok saya serai serai, kayak ini kalau saya yang di Myanmar tak, apa rohinya nih, biksu biksu ini saya budak betul betul biksu, biksu tong betul ngamuk, ngamuk itu ya sampai akhirnya Raja Sanjaya namanya pun Panukuh ini kemudian purun dari rojo, wedi udah dikepruhi pali minggat minggat teng pundi mpuh buatan India buatan pundi pokoknya wangsul ini kan dua ilmu arsitektur nah ini pun nopo nah ini pun resi Gunadhar Gunadhar Gunadharma lah si Garung ini tambah ngamuk Tapi begitu wis menang perang, lah goblok kabeh wong gelut mawon. Arep gawe candi, mboten iso, wong mboten duwe arsi, arsitek. Akhire golek arsitek petuk si Panuku utawa Gunadarma niku kendamelke candi Buddha. Berhubung si Gunadarma niki Panuku niki wong Hindu, mula gawe candi Buddha ning modele Hindu. Lah dadine yo sambara budura niki. Injak iki jenenge baru budur niku. Lah begitu mulai didesain tadi, lah anake Garung ingkang nami Pramodawardhani. Garung niku gelaris Maratungga. Namine pun Pramodawardhani jatuh cinta. Wong Hindu jatuh cinta karo wong Buddha. Iki lho bapakne terlalu galak ngene. Wong Hindu dipateni kabeh malah anake jatuh cinta karo wong Hindu. Mulo sampean aja gething-gething karo wong Salafi ngono, anakmu pacaran karo wong Salafi. Jarene Garung mate aku lah anakku kok iso jatuh cinta karo wong Hindu, wong aku pemimpin anti-Bu, anti-Hindu. Tapi sing anake Pramodawardhani Pak aku nek ora mbok rabekke mati ae Pak aku, Pak. Ya jenenge wong tuwa ya wis nak nang rabi ya akhire rabi dinikahkanlah si Pramodawardhani kali Panuku. Akhire ana wong Hindu dadi mantune Raja Buddha. Berhubung Pramodawardhani iki anak semata wayang, akhire ngenteni dadi raja. Akhire Panuku wong Hindu dadi raja teng kerajaan Sailendra, gelaripun Rakai Pikat Pikatandila. Lah akhire begitu Rakai Pikatane rukun. Ya wis lah gawe rukun. Sing Hindu teng Jogja ngamuk. Lho kowe iki lak wong Hindu mosok lali. Aku ya gekno no candi Hindu wong sing buta kok gekno, sing Hindu ra mbok gekno. Niku sing demo jenenge Resi Kumbayoni akhire damel ke candi Prambanan diawasi kali anak pikatan namine pun Lokapala. Lah akhire rukun sing Hindu duwe Prambanan, sing buta duwe Borobudur. Mula ana candi Hindu model, candi Buddha modelin Hindu. Lah akhire dari situ terus rukun. Mula setelah terjadi prahara ledakan gunung, wangsa Sailendra sebagian pindah teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa. Wis mboten ribut masalah agama, wis mateng ning mriki. Lah Sindok pindah teng Jawa Timur damel wangsa Isana pun mboten ribut agama. Mula cikal bakal kerajaan Jawa Timur wis ora ribut agama, paling royoan wong wong wedok kenarok tunggu lametu wedoke patene wis ora ngomong agama, wis rukun. Wis pengalaman teng mriki. Kertanegara wis mboten ribut agama, menguasai 2/3 dunia. Terus Majapahit mengukuhkan ben gak ribut agama, dikukuhkan ngangge Bhinneka Tunggal Ika. Lha akhire rukun saling jaga. Lha nek wong ora ngerti ngeten iki mesti gumun kok ana ndelok hari Natal Bangsen Yoga gereja mesti bingung kondi iki asale. Mesti bingung wong ora ngerti asale. Nek wong ngerti urut-urutan ini iki, ya wis ngerti. Oh, iki pancen asline tinggalane bangsa Indo. Nih, berarti saling menjaga itu asli warisan bangsa Indo. Nih, ya. Nek wong ora ngerti ngeten iki, wong dhewe Joko Krejo kafir. Mesti ning kene iki saling Joko. Wis ki piye no? Wong nguyuhe niku padha nang gote apa? Padha ning Joko ya apa? Jadi saya ingatkan ini mula lakum dinukum waliyadin. Ini aku begitu melebut teng mriki pun dadi kaya tanduran biasa mawon. No, wis mriki wis ru, wis rukun dari awal. Jadi kalau cikal bakal ini aku mula rano kok yuk tinggalan ini. Napa Nabi Sulaiman ini mboten. Malah kula curiga nih. Lenggih kula curiga nih. Iki Nabi Sulaiman awak dhewe senenge orang umum. Wah berarti ini tinggalan wong Islam Nabi Sulaiman. Akhirnya kabeh ngandel 200 tahun ke depan anak cucu kita percaya iki tinggalan Nabi Sulaiman. Pengetahuan mengatakan ini tinggalan Nabi Sulaiman. Lha nek sampean yakin ngono, hati-hati Kang. Ngerti-ngerti Yahudi moro, iki lak tinggalane mbahku, Kang. Ya iki aku tak malek rene bagi kita mbahku. Ya aku pindah rene no, Kang. Sampean lunga, lunga lagi. Sampean wis dielek-elek anak turunane kethek, ngandel. Lho bangsane dhewe kan wis dikandhani nek turunane ke kethek. Nek wong Eropa niku turunane Arya, Nabi Adam awak dhewe turunan kethek, tinggalane ndi? Soloensis Wajaken. Wajakensis tur ngono ngandel ho-ho. Ya berarti sampean jeneng turunanmu munyuk layak disingkirkan ke hutan hu. Hutan emang ngono tok to asline ini perang peradaban betul. Lha ngoten niku. Lah sementara kadang sakniki adewe ya dadi genit to. Wangger ana desa ngono. Ono danyange ngono ora trimo saiki. Danyange Mbah Poleng ngono ora trimo. Mesti langsung kok iki sing ngene iki sing iki Syekh sapa ngono mesti. Sampai angling dharma lho. Islam kulo gak pegel sampe rasane. Lho angling dharma iki wali lho iki wis Islam jeneng sapa? Lah awake dhewe iki ra pede nek Mbah Buyute dhewe Hindu iku ra pede. Terus ngopo? Sampeyan iki sakniki titik-titik ra pede, di Mbah Buyut Hindu di Islamno. Gajah Mada. Islam iki mbiyen Gajah Mada. Ngono. Ini mau geniti orang umum ini mau lembeng ini Gajah Mada ini ya wis Islam Gajah Mada. Nah aku lo tidak seminar ya tak gudoy lo ya sampean lo mau kurang ajar sampean ini lo kenapa ya lo aku lo mbien dongak no wong mati wepok unek no musyrik lah kok kue malang Islam no wong mati terus piye ceritanya lo nek Islam no Gajah Mada lah berarti Islam no wong mati. Dia nggak kayak gini, malah jualan. Para wali dulu nggak begitu. Masa lalu tidak ada yang dihilangkan sama sekali. Patokane tetap pangeran. Neng dikeloning tukul Gusti. Allah nggak menghilangkan asal. Sholatnya tetap sembah. Sembahyang begitu dikeloning kali sholat. Saiki sembahyang jenenge tukulane so. Soalnya lho itu wali, mula rawat di belas wali itu biar Gusti Allah jenengi pengiran, rawat di ketelai sutra. Saya ini orang kedinan ketelai sutra. Wau kalau kali halwani ganti kaki Bajal hari lho. Ya telulikur tahun ya. Telulikur tahun ini di Mekah. Mulai ini nyeluknya tetap bapak Mbok Mbah mati nyeluk ibu-ibu, mama lho kadang saya ini mulai umrah telung dina nih mi ngono kan iya itu jadi orang pede kita ini dihancurkan kepedean kita menjadi bangsa orang pede balas ya Allah jadi susah itu jambu gede didek jambu bangkok pitik gede didik pitik bang bangkok ana obeng kunci ngiwonengene kunci Inggris ngene sing elek-elek lagi asli kene gula Jawa ana wedhus kundil wedhus Jawa pitik celipir pitik Jawa lho sementara para wali biyen teko mriki niku sama sekali enggak dihilangkan. Wali mlebu bleng ini ya tetep mawon semuanya pakai nama sini Syaikhun Ustadun Kiai ya campur-campur karo kebu Kiai Slamet kok ya ora ketresut saiki kok Kiai Slamet ilang nek jenengane Kiai niku malah ulah lha lha hebat biyen sampean wali lho ijtihad biyen para wali lho nek ijtihad mboten main-main wong Jawa haram lunga haji ngono mbiyen lho wali songo kawitan mriki niku wong Jawa diharamno lunga haji kali wali niku kali para wali mbiyen cukup sembahyang Jumat ping 41 ning masjide dewi dewi nah mula kata sing sembahyang ning kono padha karo lunga haji ngono lho sale wong Jawa kawitan kok dikongkon lunga haji ya bubar kok lho kok bubar lah sakniki nek wong Jawa karo wong Hindu karo wong Islam ya mumet lho. Ning kene ra oleh nyembah watu. Lho kok tekan kono Ka'bah? Lho kok ya watu padha wae ngono ya mumet lho. Lho niku nek urung ditata imane, konslet lho Kang. Lah kok tekan kene kok ya watu ning berarti ra oleh watu ning kono kok kon watu ning kene ngono lho ya. Awitan ngoten niku. Di sini tidak boleh lagi menggunakan Linggayoni sebagai simbol. Lho kok tekan kono petuk Jabal Roh? Roman itu sama Roman itu kuat tuh. orang itu nganggo banyu jlumprit, tapi tekan kono banyu zam zam zam. Lu kok mung beda produksi tok, ora kaya repot. Nek perjalanan suci padha-padha kaene slempang, mriki warnane ku putih, kono warnane ku kuning. Lha nek rampung urusan perjalanan suci padha rambute, mriki tahalul, mriko digun digundul. Lha nek sujud bathuke padha irenge, mriki loro kono wolu. Nek bareng ibadah, kene penyembelihan korban kono gad gadri. Lho niku mulo jaman urung ditata, ya ora oleh. Ora oleh nyembah setupah lho, kok kene watu modhoe Kang, watune gek ditata. Malah apik sing ning Jawa ana ukirane. Ngono malah repot jaman. Lho niku mulo jaman ora oleh. Lu wali ngono. Lho ngono mestine ya konsultasine ya karo malaikat ya Kang. Aku ning larang haji itu ora. Oh, ora wong menyang urung wayahi. Lu wali konsultane malaikat tatana zalu alimul malaikat ora weti. Lha saiki kita ini dicabut ora krasa. Saiki ngono nyadran ngono birul waliden. Ini nyadran opo nek sampe nyadran? Wong salat ya isih sembahyang, nek urusan wong mati ya isih nyat nyadran. Lha soalnya wong Jawa niku duwe Mbah Buyut niku jenengane Dang Hyang. Nek wong Arab Mbah Buyut jenengane Syaikhun. Syuyukhun. Nek wane akeh Saiban. Duh kono nek Mbah Buyute. Wong Jawa nek ngarani Mbah Buyute ya Dang Hyang niku. Mula saniki sisane dadi buntute tok dadi Hyang. Lah nek bleset ya dadi Danyang. Lha nek Dang Hyang. Lah Dang Hyang niku wong panjenengane zaman biyen dereng eneng napa-napa Google ya rung ana. Perpustakaan rung ana. Mula Dang Hyang niki rujukan kehidupan lah. Karena rujukan kehidupan mula apa wae takoke Dang Hyang niku Hyang. Iki sok nandur bako pek apa mboten Yang le ngethok pring kapan takoke ngoten lho. Seluruh pituture para Dang Hyang niku kudu dipun estokaken. Nek carane wong mriki nek pitutur sing dipun estokaken niku pitutur ingkang dipun pundi-pundi. Nah, sebab pituture dipun pundi-pundi mula para Dang Hyang diarani pepunden omahe diarani pun punden. Lho niku lak basa Jawa. Lah bareng anak putune kata Dang Hyang niki ya lunga-lunga panganane entek. Merantau. Lah engko nek ngrantau mulih setahun pisan pengen ndeloki Dang Hyang niki. Nah wangsule anak putu niku naminipun srodo. Gawakno oleh-oleh. Nek dilalah mbahne sing dioleh-olehi kok isih urip ya dikekno. Nek dilalah kok mbahne mati, ya digeleh nek nggon matine nek ndi to penginane iku. Oleh-olehe digeleh mriku. Lah srodo pangsul nyenengke Mbah Buyute niki nek dilakoni jenenge nyat nyadran. Nah begitu sing mati diparani mbahmu ning ndi ning kene sing urip ora mbahku. Mbahmu iku sing urip ming pindah nggon. Wis ana ning kene oh sing urip. Ya berarti nek ming pindah nggon saka jagat cilik nang jagat gedhe mulo ya iso di online. Mulo akhire diulangi merui kaki Danyang nini Danyang. Lah terus panganan nih digeleh kono nih semati nih seurip ya dikongkon mangan bani dhewe wong oleh-oleh. Nah Islam teko kono ya yo iya wong Islam ya diulangi hormat kali para sepuh waladina jauh mimba'adihim ya kuluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman itu ngakno. Itu ngakno ini seurip dan nih semati. Oh wong mati ya urung mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un seurip. Sebab seurip mulai iso di online ila ruhi ila hadro ila hadroti. Nah ila ruhi ila hadroti. Nah wong mati ya gak ono panganan sing akeh. Wong Islam yang ngulangi gak ono panganan, wong Jawa yang ngulangi gak ono panganan. Cuman wong Jawa nek gak ono panganan dikokon geleh ning petilasan, lah nek wong Islam gak ono panganan, panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srodo nyadran kisanan sedekah, mula dadine dekah dekahan sedekahan dadi dekah dekahan nang Jawa Timur angel kiyane teko dungane Allahumma barik kok borak barik mulo panganan teko jenengi barian. Lha iki lak prosedur ora dilake kabeh lho niki. Lha sebabe para wali ora wedi blas saiki kan titik-titik wedi. Biyen gendera la ilaha illallah niku ngetutno wong mati, saiki dikibar-kibarno ngene jenenge gendera tau. Tauhid wedi wadane Islam ilang gara-gara gendera merah pu. Jenenge wong wedinan saiki. Karo Pancasila ngono kuwatir engko Islam ilang, ganti khilaf. Khilafan niku lha wong wedinan ta. Dari. Iki kita Islam ditekan ngene. Lah zaman semonten wong Hindu niku teng mriki nggih. Niku mati niku sing paling sae niku lak ilang. Mati naminipun murca. Murca niku ilang raga sak sukmane. Nah supaya ilang raga sak sukmane niku diulangi yang riyen niku. Teng mriki naminipun Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri untuk tidak mengukuhkan harga diri sing kegeden. Nggo ngilangi kedonyan niku naminipun Upanishad. Contohnya Pak Sigit nggih bar dadi wali kota begitu ana Upanishad minggat mbolongo nang ndi dadi bakul dawet. Nah niku Upanishad. Niku namine Upanishad, menghilangkan jati diri agar tidak ada lagi kesombongan. Lah engko nek wis Upanishad menghilangkan jati diri mboten enten sing kenal kali panjenengan. Lah niku panjenengan nglakoni namine kabumi, kabumian. Kabumian niku urip ngladeni wong kaya bu bumi mbok pindah dadi pekatik jaran mbok dadi tukang nyapu dalan nggone apa kowe ngrewangi wong mikul-mikul lha jenengan saged ngoten niku lulus kabumian nembe nglakoni upawasa. Lah upawasa niku manggon pentek satu tempat wis mboten mangan mboten ngombe mboten temu pucuk niku naminipun upawasa. Lah mula Islam teko ngulangi ramangan ra ngombe ra temu pucuk lho kok kaya upawasa. Mula sahrusi yang diarani bulan puasa. Lah mangke terus rokok sukmane lunga apa terus awake mimpesi ciri-ciri-ciri ngono terus lap ilang. Lah ngoten niku kata sing gagal teng Magelang niki. Awake wis mimpesi ciri-ciri-ciri-ciri ngono eling weduse. Eling bojone akhire macet awake niku mboten iso gedhe mboten iso ilang. Lah niku dadi jenglot utawa petara karang niku. Mula sampean nek podo jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lha niki mila terus akhirnya ketekan ulama-ulama. Gitu, ketekan ulama-ulama soal apa? Begitu wong niku do gagal muksa kapok. Lah aku nek terus carane ngono mate aku menahan hawa nafsu. Mula akhirnya do golek ilmu anyar petuk ilmu kali. Kali niku saking durga, durga saking siwa niku mboten ngulangi mukso ning ngulangi ngroko sukma niku. Nah supaya iso ngroko sukma melakukan upacara naminipun upacara pancamakara memuliakan nyenengno nafsu. Kaya awake wetenge tenang puwakane napa mawon, pikirane ben tenang diombeni arak. Ngisore udel ben anteng melakukan hubungan seks bebas samblengere. Nah mangke terus awake anteng nobat terus iso ngeroga sukma. Wong ilmu bahirawan itu ilmu ngeroga sukma. Begitu iso ngeroga sukma ben sukmane niku tinggal lunga ning awake tenang pakane daging menungso naminipun mamsa. Mula akhire wong Jawa duwe ilmu ngeroga sukma. Lah suwe-suwe niku sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Lah jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya teng Magelang sakit wong tengene iki tukul santet pelet ngepet wong pusate riyen teng mriki kok. Lah mulane sampean ping ngerti asalmu asale santet pelet ngepet wong asli ilmu wong Magelang sakit wong tengene iki. Rasa nyalahno wong Banyuwangi, rasa nyalahno wong Banten. Lah niku sing akhire tiang-tiang niku nek ketekan wong Islam dipangan niku yo niku. Kalau dipenceriosakan karena Yai Alwar ini jalmo moro, jalmo mati ini ya dipangan wong Magelang mriki. Dipangan wong Magelang. Sementara apa napa iki hasrat pengislaman niku ageng. Hasrat pengislaman ageng sebab napa terjadi guncangan politik teng daerah Arab. Niku lah sing mlebu mriki niku kawitan nggih. Nggih. Yang melakukan pemetaan nih, pemetaan terusan nih gini gue setadi kelayaan. Nih gue namanya saya Jamaluddin Al Husaini Al Kabir. Nah, wong Jawa wis pinter duwe hono coroko mulut tadi nih saya Jumatilku, kubro lu manggonnya tentu rugu nih Nggih, mulo kiai-kiai mriki niku riyane aja ngetekno pondok mesti sit anu ziarahe ning tur Turgo Bakudar niku ben kemis sore niku ben teng tur Turgo Yogyakarta mriko. Saya Jumatil Kubro niku tugase setunggal ngredam gunung sing mledhos teng mriki. Soalnya gunung ini kewedine kali Quran lau angzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitau khasya mutasaddi amin khas ya tilah kula kiai-kiai gunung anger gununge opah wacana lau angzalna niku nambah marijan maca napa marijan roso mboten wa marijane gunung ajeng meledos nyekel kendang ngidung tutangtung tak rungokno niku kidunge niku ternyata napa terjemahane ayat lau angzalna niku ning dicara kidung la jenenge kidung kacer. Ternyata wong Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Ngoten iki Jawa iki. Nah, teng mriku niku proses teng mriku niku diulangi alibata ya dereng pinter wong jane ana caraka. Nah, kiai-kiai sing ngrewangi mulang teng mriku niku berhadapan dengan tiyang sing doyan wong teng daerah Magelang niku. Lah niku lho mulai didugekke niku naminipun Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Nah wong ilat Jawa ana caraka mulo metune tadi saya Subakir. Niku sak jalur lho. Saya Subakir niku Sayyid Samsudin Al-Bakir. Niki minangka Al-Bakir niku turunane Sayyid Bakir. Sayyid Bakir niku sapa? Sayyid Bakir niku putrane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyidina Husain, putrane Sayyidina Ali. Mantune Kanjeng Nabi. Ramadan. Ayo Al-Bakir niku minangka fam nek cara mriki niku. Napa ya? Trah. Marga. Cara limar marga. Ngene nang mriki. Nah nek Jumatil Kubro niku ya saking mriko. Ya saking trah mriko, Jumatil Kubro niku saking mriko putrane Sayyid Muhammad Pase, putrane Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo. Putrane Sayyid Abdul Malik Mongol, putrane Sayyid Alawi Amil Faqih, putrane Sayyid Ahmad Sokep Berbat, putrane Sayyid Ali Khalil Qasam, putrane Sayyid Alwi, putrane Sayyid Muhammad, putrane Sayyid Alwi, putrane Sayyid Ahmad Al Muhajir, putrane pun Sayyid Aisyah An-Naqib, putrane pun Sayyid Ubaidillah, putrane Sayyid Muhammad, putrane Sayyid Ali Uraidi, putrane Sayyid Ja'far Shiddiq, putrane Sayyid Muhammad Bakir, waduh. Putrane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyidina Husain, putrane Sayyid Ali Sayyidina Ali lah niki sing mantune Kanjeng Nabi. Sing mriki sedaya dadi. Niki. Lah akhire tiyang-tiyang mriki niki. Tiyang-tiyang Bhairawa niku sing badhok wong niku. Niku langsung ditata kali Sayyid Subakir teng mriki. Nah, tiyang Bhairawa sik iso mangan wong niku soalé ilmu Bhairawa niku tukule kondi. Niku asli tukulan mriki. Niku prewangane niku wetenge jeblok ngeten niki. Sing garane dayane wong jeblok ngeten niki. Untune lak rirandu kaya gupala niku. Lah niku. Lah niku panggonane jero lemah lho 80 8 apa 70 depane jero lemah awur lahar-lahar jeblok. Niku iso ditangekno karo wong Jawa digawe khadam kok piye. Nek sing wali niku tatanazzalu alaihimul malaika lah sing iki niki ngenangekno makhluk niku lah, makhluk niku napa? Makhluk niku teng kitab disebut Banul Jan. Banul Jan niku sing dipun sebat teng tafsir Munir, nafsiraken ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikun dima. Lah man niku kan lil akil. Lah zaman semono sadurunge menungso, sadurunge Nabi Adam, ono makhluk senengane mateni wong badhoku wong lah niku diemblesno karo Gusti Allah 80 depa. Mula sampean nek pengin goleki ngoten niku isih ana prewangane teng jero lemah niku. Sampean nyekel siji ngono ya isih medeni wong. Wong saiki aja meneh kok prewangan sing niku, wong prewangan sing iso badhe nomer wae santrine akeh kok. Niku sak donya gumun. Lha niku wong Magelang iso nangekno niku lak hebat. Lah mula bolongane Banul Jan niku ditutupi kali saya Subakir niku ana istilah numbali tanah jo. Tutupi niku akhire mboten iso metu melek, akhire mlayu saking mriki. Mlayune teng Jogja mriko. Teng daerah Parangkusumo niku. Ya uber malih kali saya Subakir mlayu ngulon munggah Gunung Srandil. Melayu ngulon Pelabuhan Ratu, Melayu ngulon Jampang Sukabumi, Melayu ngulon Banten. Lateng Banten, badok wong malih mulo diarani Banten, maknane tumbal, Banten ning tumbal. Sing Melayu ngetan muga Gunung Lawu, Melayu ngetan Gunung Kawi, Melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Nah, teng Alas Purwo mriku Sesu Bakir mriki pun sepuh pun wangsul mriku. Muridipun ingkang nami Maulana Isha, putranipun Syekh Jumadil Kubro nguber mriku. Lah mula pemimpin Bhairawa sing teng Banyuwangi naminipun Menak Sembuyu, Bajul Sengoro nyerah. Kali Maulana Isha muridipun Syekh Bakir mriki. Nah, bareng nyerah terus anake Menak Sembuyu sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingi Mbak Isha. Pernikahan iku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Lha niki tak terusno kok dadi dawa. Lha niku lho, lha wong Gresik sing asale mbeng Mbah putune saking mriki we panggonane dandanane pak makame apike ngono kok. Sing Mbah Buyu itu ngene lho. Ora pantes sih lho ya nek lho ya. Dhewe wong jenengan kok sikit. Paling buah wali. Nah, tapi ngono iku kadang ngono iku sing menghambat iku DPR kok. Nanti wong e iki DPR ketua DPR iki. Lah mangkethok ngono. Ini kok tak ngerti ini demi apa? Demi bangsa biar enggak kehilangan sejarah. Sejarahnya aja kok ngitung iki rugi ora perjalanan panjang sebuah bangsa dadi kulsiru fil ardi mlaku wa delok ya ana sing didelok lha Gusti Allah ngongkon mlaku wa delok lha nek barang ora ana delok apa ngene iku bangsa-bangsa lho kula niku sesuk antara tanggal 21 sampai 23 niku nek kula kober diceluk teng Uzbekistan mriko teng Bukhara. Kok kon goleki jejak-jejak kebangsaannya. Lho wong kono wis ra weruh goleki wong Indonesia kok golek rono. Lah nek nang kono kan ra mungkin tak goleki nganggo referensi. Kula lak mesti takok jin sing paling tuwek. Ya, iki lho. Jadi biar kita tidak kehilangan sejarah dan peninggalan. Wong menungso medene ditengeri karo Gusti Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Habaila tenger. Kisah cintane Nabi Adam karo Siti Hawa ditengeri jenengane Jabal Rahmah. Nabi Ibrahim bangun ulang Ka'bah wae ra entuk ilang jejake jenenge Makom Ibrahim. Mlayune Siti Hajar jenenge Safa Marwah. Lah coba balang setan ini jenengannya Jamarot Ula Wuspo Akobah Melayunya Nabi Ismail jenengnya Khijir Ismail udah itu hilang kenapa dia kan ziarah merono kan napak tilas begitu wis bar napak tilas apa dia kan motong kurban tandunya kok kan beleh syukurannya wis petuk asal usul usulnya lah mula wau pas saat ini wis petuk kalau saya subakir beleh nopo sampean beleh sapi. Bangun sapi dibeleh bener nih gue seleres mulanya wong bian dekahan mesti beleh sapi tapi wong wali kota saja nih ojo si cica sapi nih. Nah ini sejenis ini membicarakan nanti pembicaraan kebangsaan nih yang ini dari semua sisi kalau tidak dimulai dari semua sisi seperti ini bangsa ini kehilangan yang namanya apa. Iki mbiyen kan disekolahi ta awak dhewe dadi bangsa iku. Bung Karno mau mengatakan ini adalah bangsa. Niku disekolahi, Kang. Sing nyekolahi kebangsaan namanya Ernest Renan, gawe buku What is the Nation? Sampeyan gak tau krungu mesti buku itu. What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Yang tidak kehilangan indigenous people, indigenous knowledge dan indigenous culture yang dalam bahasa Bung Karno jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Itu bahasanya Bung Karno. Nek bahasane nang Islam ya kul siru fil ardi fangduru deloken. Lha iya, lha sing wong sing ngiri tekan ndi. lo nang setia. Lo sing kiri ya ditandani api yang orang. Sing kiri sepi ni. Biar nengke mau numbali ya cora merame. Apa ni sadi kiu selambung tadi tukul selambung ini dia. Dari. Lah mila terus akhir tadi pak tadi Sunan Giri diku pelajarannya kayak meriki. Lah tiang Bhairava terus melayu tengbak. Teng Bali mulu diarani Bali soalnya numbal malih teng mriko Bali niku maknane tumbal. Nah sebagian tiang Bhairava melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot. Teng mriku pun erane Sunan Bonang mulu diuper kali Sunan Bonang tiang Bhairava teng daerah Pagu Pamenang diwajar kali Sunan Bonang king kampung namine pun Singgalanyar daerah Prambon Ngancu. Mulu nek ana muhibah Islam Nusantara niku niliki wonten-wonten niku. Akhirnya terus tiang Bhairava pelarian saking kriki nyerah kok coba pateni ora-ora ya wis. Kowe nek melu aku muter-muter tetep ra apa-apa ning aja uda ya. Ku klambi. Arak haram ganti wedang biasa teh utawa kopi. Tumpeng iku halal ora apa-apa wong sego. Ingkung menungso diganti ingkung pi. Pitik mantra ngrogosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu mula sampean saiki isih duwe tinggalan tumpengan sebagai salah satu budaya mangane wong Indonesia. Buka hotel yo tumpengan, sunatan yo tumpengan, wong mati yo tumpengan. Lah wong nek gak eruh urusan seperti ini dia akan mengatakan musyrik sebab neng zaman Nabi gak ono tumpengan. Lah kono gak ono sego kan ono ne kurma karo roti. Ora ana ingkung neng kono, ingkung wedhus sing ngene ingkung pi pite. Lha niku mila akhire awak dhewe sing ngerti crita ngeten iki, King Sunan Bonang ya ngerti critane. Wong Sunan Bonang diceritakno kare muridé naminipun Sunan Kali Joko. Kali Sunan Kali Joko diulangno teng muridé naminipun Sunan Geseng. Kali Sunan Geseng diulangke teng muridé naminipun Mbah Abdul Halim Benowo, diulangke kali Mbah Abdul Rahman Sambulasem, diulangke kali Mbah Jabar Lirip Tuban, diulangke Mbah Sufyan. Mbah Sufyan ngulang Mbah Abdul Halim Boyolali, ngulang Mbah Abdul Wahid Solotiko, ngulang Mbah Khairon Bagareng Purwodadi, ngulang teng Mbah Asy'ari. Lah Mbah Asy'ari diulangke teng putrane naminipun Kiai Hasyim Asy'ari. Mula santri ra tau mempersoalkan tumpeng, wong ngerti critane. Lah sing ora ngerti critane rumangsane iki barang anyar musyrik. Mula nek ana sing musyrik-musyrikna tumpeng critane ono. Isih ngeyel ya tapuken lambene kuwe. Lah iki satu-satu kita urai. Dadi cek gak dadi bangsa sing apa-apa. Ora ana ono ya. Ora ono. Lho ngono iki lho. Dadi mula nek sampean ngerti kok saya subakir yo. Lah iki kelas. Niku, tapi wong Persia nek cara Persia niku sing paling ditakuti wong Cina niku lah sektine wong Persia dikenal dengan nama pendekar Puluh Persik niku lah Persia niku ta teng cerita Tuliung Tu niku Tio Buki niku. Lho lah paling wedi karo pendekar Puluh Persik ya Persia niku. Nggih, duwe pasukan sing medeni wong jenenge Assassin niku. Assassin mungsuhe Dracula. Dracula niku pasukane Cid El Kempedor. Kalau membunuh orang tanpa tetesan darah, mulo diarani Dracula niku doyan getih. Niku pasukan khusus pasukane Cid El Kempedor yang disewa untuk persiapan perang salib. Nah, pasukan Persia punya pasukan khusus namanya Assassin. Lah Persia iku asline nggone sapa? Nggone wong Majusi, ya Persia niku Majusi. Nah tadi Islam gara-gara dileboni Sayyidina Ali akhirnya Raja Rustum, Raja Majusi melu Islam sebaban besanan kali Sayyidina Ali anak sing wedok dinikah ke kali Sayyidina Husain mulu akhirnya wong Persia melu Islam lahir Sayyid Ali Zainal Abidin bareng wong Persia sing mau ni Majusi nyembah geni lah geni nih wong Majusi ini ku digele bangunan dawur namini Manaro diukir. Mula akhirnya wong Majusi begitu melu Islam, geni ne dibuang Manaro ne digeleng ngarep masjid. Akhirnya masjid wong Islam teng Persia duwe Manaro tekan Magelang jenenge menoro. Ketinggalane wong Majusi. Nah, mula terus teng waktu teng Majusi teng Persia terjadi perang antara Sayyidina Ali kali Muawiyah teng Madinah doyo putu-putune Nabi Seto termasuk Sayyidina Husain Sayyidina Hasan Seto lah terbunuhnya Sayyidina Husain di daerah Persia niku tanggal 10 Asyura. Allah 10 Asyura. Mula 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin tekan Jawa cukup buntute tok jenenge wulan suro. Mula wong Jawa niku nek wulan suro ora mantu soalnya memperingati bulan duka terbunuhe cucune Rasulullah memperingati ngangge bubur merah putih nek mboten bubur merah putih ngangge santunan anak ya yatim dil. Lah nek wong ora ngerti urusan ngene wong Jawa tahayul wulan suro kok ora mantu gara-gara duwe keyakinan nyiroro kidul man mantu lah iki wong kurang ajar yo ngoten niku. Lha sing ngeten-ngeten iki ra iso diurut, lha sampean. Lha niku lha sing arane nyiroro kidul mantu iki sapa? Iku jenenge Abdullah. Abdullah niku wong Bakaran Juwono Pati, ra kuat kiri terus melu londo, terus gelar dadi Kiai Tunggul Wulung, terus duwe murid Kiai Sadrah daerah Pareng Purwokerto. Iki lho, Kang. Nah niku terus akhirnya nulis kitab Sabdapalon Noyo Genggong termasuk nulis cerita apa? Cerita Dharma Gandul Gatholo Rojo. Ngene kadang wong nek ora diurut ning ngene mono padha bentuk kabeh. Nah terus ilangnya tiang Bhairawa saking mriki diuber kali Syekh Subakir sebagian besar Melayu teng India. Lah teng India saat niki tersenten dikenal kanthi jeneng Sekte Aghori. Jangan buka nang YouTube apa nang ngono. Sekte Aghori. Sekte Aghori niku sekte mangan menungso. Nek ana mayit kok wis bosok ngoten dicolong dipangan. Lah mangke nek pun mayit kok bosok niku bosokane sing banyu linete wong mati niku digitu adus turu gulung-gulung ngoten niku. Mangke awake pli ketok bau mayit blasen niku. Lah niku mangke terus gulung te bekas pembakaran mayat, mulo awake putih kabeh niku dilabur ngoten niku. Lah niku duwe ilmu, ngoten niku santet balet ngepet. Sak niki sing paling terkenal ilmune napa? Ilmu ngene sing terkenal. Niku nek ngene niku iso iso kuat ngangkat barang sekintal. Nggih. Zaman buka niku teng anu. Niku asline mriki bukan dari India. Namanya pun sekte Aghori. Ngoten lho. Nah, sekte itu sekarang ada di India. Lah mula ngadepi wong-wong Bhairawa sing kaya ngoten niku, mula wali sing teko mriki niku ya ora wali sembarangan zaman semonten. Le wong Hindu teng mriki semakin alim itu hilang simbolnya. Nek wis Upanishad iku ora ketok simbole. Masih resi wis mboten ketok simbol keresiannya, masih raja wis mboten ketok simbol raja. Rajane nek Upanishad napa male nek wis kabumian, wis kaya wong gendeng ngoten niku. Napa male nek pun upawasa. Mula wektal Islam mlebu mriki kok kiyaine ketok simbole jubah napa wong mriki mo. Mula akhire sing teko mriki sing iso mlebu niku namine pun tarekat. Tarekat sing menghilangkan simbol niku teng Baghdad mriku asale niku. Dadi simbole ilang dadi kotoke wong ora serius ngoten niku. Tarekah napanipun tarekah malmatiyah utawa maulama dia niku sing ngedekaken namanipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah niku senengane turu masjid ning ora sembahyang tarekah niku turu masjid ning ora sembahyang nek waya sembahyang minggat utawa turu lah sembahyange kapan nek ra ning wong pokoke carane niku ben dilokno dadi wong elek padahal dhewe asline iso sholat ning piye carane nutup keapiane ngangge keelek. Keelekan kok konangan sembahyang sesuk gowo botol arak. Oh iki pancen bocah gendeng wong sembahyang kok malah kaiki gowo botol lah. Arak niku tara kemalmatiane ilang simbule. Nah niku duwe ilmu namine pun maul hayat, air kehidupan sing dipun critakaken ilmune Nabi Khidir nek cara napa versi Yunani namine pun Platonis ngono lho. Niku wong sing tau ngombe banyu sing akhire duwe ilmu abadi niku. Niku tiyang anu maulamatiyah utawa malmatiyane. Lah niku kuburane biasane liange loro. Liang dhuwur niku batang celeng, ngisore niku lagek batang menung menungso dadi nek ana wong kok kaya ngono lho kira mati dadi apa kok dibongkar dadi cewa wong ngene iki dadi celek ngono tarik kohmal mati ya mula ning mriki wong-wong kuwi ben aja wong gendeng kok nang wali ngono niku soal niku sisane maula mati ya lah mal matiane kok angel mulane kali Imam Ghazali teng kitab Ihya dipun haramaken soalnya ra iso dilakoni wong a wong awam lan niku rucur kok wal mati aduh ilang simbule. Mula wong Jawa kiai-kiai niki karo simbol-simbol kadang rapate seneng. Mulane kiai Jawa ya kaya kiai Khalwani tadi ku mau. Nek bab ngalim sinten sing meragukan kealiman niki kiai Khalwani. Ning ya sarunge mek kaya ngoten niku. Niku paling regane 70.000 ra ning. Nggih. Serbane sampe disampirno ngene. Lenggih. Luwane niku tinggalane maula matian niku hilangnya simbol-simbol kebesaran niku. Soalnya nek kegedean simbol wong Jawa mau mulo santri lir boyo niku ketonan putih mboten oleh kok. Engko ndak lali pangkate rumangsane wis kiai padahal isih santri. Lah saniki ya dadi konslet wong urung diulang apa-apa wis dibebel ra wapet gawethe ngene. Balan rum diulang ngaji. Akhirnya wayahe diulang ngaji ora iso mlebu wong wis krapeten bebel nggih ta. Lha niki lho. Niki mangane wong Jawa niku ora pati cocok wong apik ngeta kowe. Ya Khalwani niku nek telepon kula. Assalamualaikum Gus. Kula Gus nang ya Khalwani piye menapa? Sinten niki? Kula Khalwani. Ngono to. Lho nggih, ora kok yo iso sinten kula Kiai Khalwani mboten. Paling kok Kiai Khalwani kula yo gek ngoten niku. Lah sakniki kan kadang gawe Facebook Ustaz. Ngono nyebut gelare dhewe lucune ora umum sing iki. Sinten niki? Gus sapa? Gus Nur. Itu sih aneh to ya. Wong Gusti lho telepon kula niku sapa iki? Drakman. Drakman sinten? Drakman Wahid oh Pak Dur. Oke ngoten niku. Lha saniki niku wong lho apik lho diketok-ketok nemu lho pun slet. Dengan sistem penataan para wali awal yang wali maulama. Iya. Dene lho niki jane Jawa niku ngoten niku mula isine ditandur sik. Bungkusing tetep bungkus mriki. Nggih lho ya sing ditandur iku kiai kok bungkus sing ditandur iku ulama bungkus iki ya. Iya, sing ditandur niku salat ning bungkuse sembah. Sing ditandur niku ziarah kubur birul walidain ning bungkuse nyat nyadran. Sing ditandur niku musala bungkuse langgar. Dadi isine karo bungkuse niku mboten padha. Kaya ibu-ibu, bungkuse nopo mawon kongwan, isine rengginang. Ini cara membangun peradaban bangsa. Lha sabar ini ku nembe wali akma liya sing teko niku wali akmalia. Nah wali akmalia niku sing ngetekaken namanipun tarekahipun namanipun Ibnu Arabi. Niku nyang-nyangan sadae niku. Jadi misalnya kaya Saridin, Din sadat, dan sadat Din, betan. Sadat Din, betan. Ora gelem sadat. Sampai pitung tahun Saridin itu liane wis sadat niku mboten purun. Wong niki akmalia. Begitu pitung tahun sadatin, nggih, menek klopo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nibake awakmu mumpung ngoten niku. Perok ndase pecah mati iki Saridin. Den dikokor sadat malah bunuh diri. Urung rampung ngomong Saridin wis tangi nengel-nengel ngene. Lho, kok tangi iki, Den? Sesuk meneh aja ngono ten wong dikon sadat kok malah bunuh diri. Kula niku mboten bunuh diri kok Jeng Sunan. Lah ngopo? Ya nyacak. Gusti Allah iki ning tenan ora kok. Ya kudu tak jajal wong kula wingi wis pindah teko Hindu, saiki pindah Islam ya tak jajal Gusti Allah iki tenan apa gak. Ngono tak cacak asyhadu an la ilaha illallah. Opek ngono lho ora mati kula. Berarti Gusti Allah iki ning tenan. Kula ngandel sakniki pun lho sampean wani ngono. Lha niku mulo wali akmaliane ngoten-ngoten niku. Sunan Geseng wis ngerti utane kobong wiritane ya hayu ya qayyum. Mbeke ya 3 taun ya hayu. Begitu genine kobong, genine teko, ya karek nyang-nyangan. Kuat endi ya hayu ya qayyummu utawa geni iki ngobongu? Wong nek wis manjing ya hayu ya qayyum. Geni nyimpang. Ha niku kok isik gawe kobong nang mlayu ya kobong. Lha niku akmalia. Mulane wong Jawa niku kathah sing terus pedang dibacok maca ida apa maca waja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shaddan ini yakin di waja'alna apa pedang ketok wong. Nah, mula kata wiritan yang dhuwur gunung makmaliah ana ula zaman kare bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar yakin di nek yakin Allahu akbar ula ya lunga ane gek nyokot nang layu wae cokot mulo sampeyan iso latihan akmaliah saniki ana ril sepur kok 3 tahun pun gawe tenda teng mriku. La haula wala quwata illa billah. La haula tenan. Ini sepur teko ting. La haula wala quwata illa billah. Yakin tenan. Manjing la haula mesti mandek kok sepur bebane kempes ngono. Lah iki kira-kira kok gege ketabrak nang mlayu kok. Lha niku mulo riye niku ana riyadho-riyadho kesaktian napa ni akmalia. Ya niku lho niki kita ini mengalami fase-fase tarik kala. Tiang-tiang ngoten niku kuburane akeh. Ono-ono niku lha mula ora sampeyan jogumun. Nek wali ning Jawa kuburane akeh lho. Mulane wong dengan fikih mentok iki mesti gumun kok. Ya apa wali sekolah kok ya kayuku ya kayumu. Iki ora paling gemblung ning ngene. Mula kathah terus niki tiyang sing arane wali songo tidak ada karena kurikulume ora ngerti deh. Ono jenengane Jainal Abidin, Badrus Salam, Bawazir, sapa ono besalama, sering ribut wali ra ono ngono. Ya wali ra ono, dhek ra ngerti wali. Wong layane full wali ilal wa wali, niku wali ra ngerti, ten pembelajarane ra ngerti. Mula wali songo tidak ada. Jare Kyai Said, oh sing ngelur wali songo ra ono iki goblok kabeh. Ternyata sing alok-alok iku jenggoten kabeh ngoten. Badrus Salam apa jenggot ten niku Abjadal apa jenggot itu wong akhir karo Kyai Said dilokno pancen wong jenggot e gawa iki goblok kok jenenge ngene nek jenggot itu goblok ngono wali songo ora ono lha dhek mbales sesuke Kyai Said yang goblok wong penerus wali songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok sedangkan semua wali songo iki berjenggot lha jarimu wingi ra ono ngono kok saiki dadi ngono ha niku sing akhire digoreng tekan sak niki ya niku. Lho kan niku. Nah, setelah proses peralihan dari spiritual Jawa sing kaya ngoten niku wau. Lah niku pun beres akhire. Seluruh kekuatan-kekuatan Bhairawa dirapikan baru Jumadil Kubra iso nyambut gawe pengislaman secara fikih, secara hakikat iso. Duit murid nami ini pun Syamsuddin pindah Jawa Barat tampil pesantren Kuro teng Kerawang di murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing ngurusi pejajaran hasil Jumadil Kubra piyambak di putra setunggal maling nami ini pun Ibrahim pindah Palang Tuban lah teng mriko dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro Kondi duwe putra Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya ngedepi Mojo Pahit lah niki sing akhirnya baru mengalami proses ke sosial tanpa gangguan spiritual wis dirampung no karo Sesu Bakir kok. Mula akhirnya tentara ngerti kekuatannya Sesu Bakir ya mula akhirnya gawe kem ning kene. Golek wifi gratisan. Lha iki lho sing ngriki. Bung Karno sing ngerti ngeten-ngeten iki. Nggih tentara napa kok dikele Magelang. Oh no. Emung ning mriki kok darat itu kuwatane di sini. Tata kok mriki. Lah mulai kemudian proses Majapahit iki piye? Islam iki petuk karo struktur kekuasaan yang paling berat. Akhirnya diapakno. Lah mula pelajaran-pelajarannya kemudian dia pelajarannya wali sederhana mawon pengin dadi wong apik nggih celali ya apik jempol nggih iya nia jempol iki ra sempurna rane jentik imanane jotak-atik barang liyan jenyolongan ya sosial diperbaiki aja nyolongan mboten didalili asyari ku asyari qatu faqtu ai jauma hadise kang law ana Fatimah binti syaraqat laqad tu ya tamboten Ya jenenge jentik soal iku njen sulite pitik. Dari manis dadi wong sing manis sing aja manis-manis rai. I dadi penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong dadi penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Ngono tok amene ulang. Ana manten paling wing kei cengkir gedang tep. Tebu aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlep mlebu. Karo perias manten sakniki kita tambahi wortel kono nang diwor cek nang untel-untelan. Lah sing wong tani digani pacul, iki lho pacul kanggo ngipatke barang kang muncul kanggo berjuang. Kolongane jenenge bawak kudu ana obahe awak, cagake jenenge doran kudu ana ndonga ning penge pangeran. Nangel ning ulang menyang ngono kawitan ngono tok wean. Untuk apa? Ora kok langsung dalile ngene ya bubar zaman semono. Kola ora iso. Lha niku delok pemimpin ngono paling ya meng delingno, ngelingno ya ora kok demo. Mari kita ingatkan pemimpin dengan keras ya ora. Para wali ya iku nyanyiki gundul-gundul pacul ngono to. Lah karena pemimpin meng dinyanyiki gundul-gundul pacul cul kembelengan, nyungi-nyungi wakul kul kembelengan, wakul glembang sekane tadi salatan. Gundul ini sirah. Sirane ku roson, roson niku pemimpin gundul pemimpin niku duwe barang papat. Ngeta mripat irak irung apa mripat irung lambe ku kuping. Barang papat iki ra entuk ucul. Apa mripat nggo delok rakyat, kuping nggo ngrumuke rakyat, irung nggo ngambus rakyat, lambe nggo nuturi rakyat. Niku fungsine barang papat iki, barang papat kok ucul. Mripat wis ra weruh rakyat, ra weruh penderitaane, irung ra kambus rakyat, kuping wis ra krungu keluh kesah rakyat, lambene ora iso nuturi rakyat, barang papat kok ucul teko gundul, teko sirah. Ya gundule ya gembelengan kok. Ngono. Nah gundul gembelengan kok nyunggi wakul, nyunggi amanahe rakyat kok gembeleng. Ngene amanahe goleng kok carka. Jir kleleran tadi salah, salah tar lo ngono mulu ngono pemimpin kau rada rapat ngono ni nyanyi ke gundul-gundul, pacul ngono dong, kapu pun pasti git, lengkir itu bawa lebihan, betul ribut pedes sih, tidak ada kau terus wah pemimpin walon itu, dari wali-wali bihan, corone kau tadi. Nah, terus sing begitu sing paling angel iki ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku nek mati mau muksa. Wong Jawa reinkarnasi urip maneh. Sementara wong Islam nek mati bablas mati ini terus ilang. Lah ngulangi wong Jawa ngene piye carane siji innalillah, siji reinkarnasi. Nah wong Jawa ya ora kangelan wong wali konsultane langsung malaikat tak kok piye kang carane. Ngono ulang ngono. Wong Jawa kan senengane nembang, senengane nyanyi. Mula paling gampang mula wong Jawa niku nganggo nyanyi. Nyanyian wong Jawa lungguh ora lendang nembang. Nyaning tawang ana lendang, cayu nembang. Wong Jawa weruh mentok nembang kok tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Wong Jawa weruh semut nembang, semut ireng anak-anak kepopong kang nembang. Ngene bojone minggat ya nembang tang bali yo sri. Wong Jawa ne hobi nek nembang. Nggih, nembang, hobi nek wong Jawa ne nembang. Bahkan ra ono sak donya duwe tembang silit nek ra wong Jawa. Satu-satunya bangsa sing duwe tembang silit ne Jawa. Demok silit, gudikan ayo kan kendang kebola ayo bang. Lha ya. Lah mula wong Jawa nembang akhir diulangi ya tembange gampang. Ning pondok yo apa dilagokno mula apal. Falalayu walilu walala dan wabi lawan walalan wawa mubalilun. Apa sampe balbalayu balbilu balbalatan wabil balan mubalbalan ngono apa ngono lagune. Mula ning pondok iku dor-dor-dor. Mula ora mbayangno terus ngapalno Alfiyah nang ra ono lagune ngono yo tekan pirang wulan ora apal. Ola Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbilaha khairu maliki musolian alal nabiyil mustafa wa alihil mustaq milina syarofa ora dadi tapi lagu ini kan karena metak angkringan Wong tuane mongan mangan ana sing dadi uyuh dadi taek dadi umbel ana sing dadi mani teng mriki lha makete bapak ibu campur dadi siji terus digeler rahime ibu telung wulan dadi darah petang wulan dadi daging mana wis dadi daging nyawane diceluk dul nggih dene ta ngono neng kono iseling ora nek aku pangeranmu alas tu birabbikum nyawane jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah kan fukuruh mulut titip rohani ke dalam daging akhirnya dagingnya urip tek mplemplek daging kencang otot tekno balung bungkus kulit dungkuli ram rambut sangangulan proses pembuatan karoseri ini kesingisasi ini rampung begitu metu nyawane wis ning jero rogo sing ketok ya kesinge lah kesinge tergantung sing gawe nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ayu ganteng niki metune. Lah nyawa medun kancane papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengah malaikat loro gandoli. Iku ana sing aran jin korin kali kapato. Wong Jawa supaya ngerti jeneng ke dulur papat limo, pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo teng. Tengen pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahman ya Rahim, I love you. Raglem tengen nganggo ki basa nama teka jajiku jaranku. Oh ya. Pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah nek ki basa nama teka jajiku bantung bendo. Masa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rezak. Lah nek ki waya go pite cemani muga gunung kawi. Wong hasilnya padha kiai karo dukun iki padha. Angger tirakate kuat kiai ya dongane mandi dukun rata wates tirakate kuat ya dongane mang. Nanti mula terserah sampean milih kiai karo dukun padha. Padha padange. Nengge golek pitik ilang takok kiai ketemu takok dukun rata wates ya ketemu. Ketemu padha padange, ming padange seje, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong, ming ngono tok. Golek pitik ilang angge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Kobong mek ngono tok terus sampean. Niku nek jare kitab iki ya bedane nar karo nur ya iku. Wis lho. Lah mula menungso niku tembange maca pat maca barang papat niku kang kawitan tembange Mas Kumam. Lah kemambange nyawa medun ngalam to. Donya medun ngeten iki Mas Kumambang. Engko terus tembang berikutnya mijil lahir lanang lahir we. Itu akikah nek wis bar mijil tembange kinan. Di cili-cili sangoni kanti agomo kanti akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk waya ngaji kok mancing cuklek pancinge isih mancing ya disat kaline ngono mau kowe iki nanti di sembrono sampean cilik-cilik waya iki nanti diulang ngaji ora gelem ngaji kok aplok wong tuane ra trimo kok aplok sisan nyusal iki nanti ra diulang ngaji lolos kesusul tembang si sinom bakal tadi canom wis mulai ndap blek pamane nek wis bar sinom tembange asmara ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa cuk coklat meh meh ane bar asmara ndono tembange gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi lah nek ngono bar ngono petuk dandangku kula dandang niku pahit kula le lagi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Wali ini ini gula oleh bojo bisa rupa nelek rata udah duit jenengan ngeramal toke oleh pahit itu oleh dandang mulut dandang gula ini ku merasakan manis pahitnya kehidupan ini bar dandang gula tembangnya dur Durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae iku pakan manuk pelem metu wae iku pakan codot wae menungso apa nek duwe ilmu di bandamu ilmumu sing berdharma bakti no nek duwe bondo di bandamu sing berdharma bakti no tenaga endi tenagamu sing dharma bakti no mula ana sing berdharma bakti dadi wali kota dadi ketua DPR dadi macam-macam dadi ketua apa kapolres ini dharma bakti. Nah, uang orang iso berdharma bakti, terus akhirnya kaya gedang ramet tuwae tebang lah, menungso ramet tuwae, maksud ditebang. Nah, iki sekape ditanting mana buah kehidupanmu? Nah, orang nang berdharma bakti, hati-hati kesusul tembang pang, pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung, mungkur dengkul wis linu, untu wis pro, kal mripat wis lamun, maune mangan salak kalau tak pecah isine saiki mangan jatah untune cok. Sopo ati wis pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid nang golek dalan Padang. Ra ketang setahun pisan riyoyo. Sampeyan sing maune tatune naga mangap kok mengkeret dadi gambar cacing. Iki wayahe mungkur. Nang pangkur nang mungkur nang mlebu masjid sampeyan. Iki maune tatune Garuda kok iso dadi mprit nang mlebu masjid. Iku wis pangkur wis wayahe mungkur. Pangkur kok ra nang mungkur kesusul tembang megat. Ro copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso kimeng dipocong suku suku bah tok lebok ke lawang ci ciyo takoni meneh karo malaikat mung karena kerong mlebu lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci ciyut. Nah bedok makal mungare takoni mar mlebu ka Allah ora bingung Allah pak ngolang Allah Allah Allah Allah malaikat mau kare pakel yotasyun tadai kare malaikat rokib ojo kan ojo piye iki muni Allah ra iso iya iki lat Magelang nang wis gelem belajar wis iki lho ana pengajian ya do teko iki do sinau ya wis oh ya oh catatane ana kok wis gelem belajar gelem ngaji anggere ana pengajian teko lho tapi kok turu. Ora apa-apa, turu oleh nek ngaji kok melek berarti kupinge ya ngrungokno ngaji, matane ndelok ya matane ngaji. Lah nek turu ngene iki piye opone sing ngaji? Ya namek bokonge tok sing ngaji. Eh takoni bokonge isih ana apa gak? Wa tasyadu arjuluhmu ya bokonge isine bokong ngaji. Eh wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lha mulo ngene-ngene iki niatono belah belajar lo kabeh iki sesuk ditung dul sampean niku. Mulu sampean ngaji kok menteleng ngene ya berarti matane ngaji. Ngaji kok ya ngene ya pokoknya ngaji lah suwene. Atine sampean wis ora ngaji tapi selagi bokonge isih lungguh, bokonge isih bokong ngaji. Lha niku mulu urip niku ana ngaji tekani niati belah belajar jaluk diwu. Diulang sopo sing wis belajar lamun mati dihitung mati nih wong belajar mati nih wong belajar niku di ngapura Gusti Allah mulo sampean nek ana tarekoh nang bayi ato nang belajar nang daftar nek ra kuat ngenyang wiritane pimpinan ya halwani 100 mboten kiat ya iki ya ping pira ping 5 mawon lah sing 95 sopo panjenengan penjenengan kan sopir ulangan penumpang penumpang lu kitrian gini nameng turu ngorok tekan goniku sing melek ya tetep sopir ngonem lu nek ono tarik konang BA temian yang belajar lah diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadi sama ayam mati takon nih merebu ke Allah Rabbi terus belajar dulu ini ada catatannya terus daftar dari Yai Kalwadi urung iso terus mati dengar mati nih wong belajar ini mati di ngapura Allah mula mursid-mursid tarikoh ini kadang ketok kok ya wong geleleng ini melu tarikohku melebu suarga buatin perkara nopo-nopo wis kecatet wis wong gelem belah belajar namanya wis beat ini wis belajar wis nomor induk wis duwe sawaya-waya mati kecatet mati ini wong belah belajar tapi yang nyango nek ra kuat ya iku mau menggangsal mawon ya ini sing 95 sapa panjenengan panjenengan kan supir iku arek kok ora tadi ku nggih mboten nggih ya sing semula nang biat nang kalwani kabeh ngono karena Ayo kula penumpang ya is turu ngorok tekan gon makine medun tak bayar tak bayar. Ngoten niku ana ya ta. Lha iki ta rekoh ning tengriku kekuatan sesungguhnya adalah mewadahi kita yang masih mau belajar. Urung iso ya ora apa-apa wong mati iki sing penting wis belajar wis ora daftar. Ane ra gelem belajar takoni marabuka. He? Marabuka. He? Iki hahe hahe tepak ngoten niku. Cuanggah gulune melet langsung dadi waring wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka diuthek-uthek ngeten iki. Angkat gantung kaya siwur tutuki meneh modal madil keterangan bodol. Gwecek ajurmu mur kaya ketebok bo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyu canggah waring uthek-uthek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo. Bosok dura ya. Nah itu tangan sing banter kata sing kan. Lha iki lho kan. Ngene iki mbok nekno ulangan Hindu tak tampuk lambemu kowe. Bareng tembange wis dadi kali Sunan pun nang gekke gamelan slendro pe. Lah munine nang ning nang nong dangdang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok. No yo kadang neng kene ngaji kadang neng kono nyolong pi itu wong urip kok yo kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek menungso yo kadang apik kadang elek kadang apik kadang elek nang ning nang ning nang nong nang ning nang nong nang yo nang kene yo nong kono ya ning kene yo nong kono biasa nek pengen pungkasan apik dang gung ayo dang balik nang sang yang a aku gek dang balik oh nang Gusti Allah, nah wong magelang kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang. Ayo. Lah iki baru dengan pembelajaran sosial seperti ini, para wali lagi wani, oh baru iso digawe sebuah struktur baru untuk mendampingi kekuatan lama yang namanya kerajaan baru, raja hamba kawula Gusti niku kasta-kasta mulai dilebur, munculkan kekuatan baru, bukan raja, bukan hamba, bukan kawula, bukan Gusti, ning apa urip bersama namanya musyarakah. Sing akhire sakniki diserap ke bahasa Indonesia jadi masyarakat itu bahasa Arab. Begitu wis musyarakah hidup bersama, tidak ada raja, tidak ada hamba. Sing ngulangi ra ono raja, ra ono hamba, ning menungso niku sepadha-padha saling bertanggung jawab niku Kanjeng Nabi. Mula muncul istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula isine musyarakah jenenge ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Islam kan betul. Lah setelah ra'iyah kemudian dijak ngumpul bareng, ngumpul barenge ra'iyah dijenengke wasyawirhum fil amri, mula jenengke musyawarah itu rembukan itu bahasa Arab. Lah nek musyawarah aja menang-menangan dhewe. Musyawarah sing ora menang-menangan dhewe niku jenengane majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, mula kedudukan dalam musyawarah jenenge majelis besar. Betul Islam kabeh iku untuk anggap pura Islam. Lah terus iku nek wis kedudukan yang mau diambil itu bersama punya kedudukan, aja lali kudu seluas apa yang pernah digambarkan oleh Allah wasi'an kursiyus samawat, maka kedudukan-kedudukan di atas ra'iyah jeneng kekur kursi mulono, kursi bupati, kursi wali kota. Berhubung ini semua dulu yang mendesain adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Berhubung Magelang niku tinggalane para wali, mulo pemimpinnya jenenge wali kota. Lho niku penjenengan. Penjenengan wali kota memimpin wilayah yang dibangun para wali. Nek wong nganggo banyu sumur aja lali sing gedhok kene iku para wali. Penjenengan pemimpin wilayah artinya pemimpin teritorinya para wali. Mula aja lali karo wali ini sing tengri. TNI Polri menjaga wilayah Wilayah aja lali karo waline. Ziarah makam Pak Harto aja lali ziarah makame para wali. Tek ni Polri mesti ziarah wali so. Oh, ngono itu baru bener itu. Itu al wali meninggalkan wilayah. Jadi zaman yang menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, zaman otomatis menjalankan teritori yang ditinggalkan para wali. Lagi lah mulanya ana sing ngarani Indonesia dibangun bukan sebagai negara Islam. Ini asline wong bintu iku. Lu wali wilayah dan bahasa ra'iyah, bahasa musyawarah, bahasa wilayah, bahasa kursi bukan bahasanya orang tongkrongan. Itu bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iki lho. Mula awak dhewe ditinggali Islam kare para wali, ditinggalkan teori kali apa teritori kalian para wali, Islam dijogo sampai mati, wilayahnya dijaga NKRI harga mati. Iki nek wong gak ero iki lho iku. Islam harga mati lho iku ora gundulmu kan. Sego iki nek ra ono wadah arep gelem di Islam ada di sini, masjid ono diwadahi karo wadah jenenge wilayah. Wilayah lemu lawak dhewe iki Islam sing ado. Mula bebate para wali dibungkus alon-alon. Nek wong Arab ngono bungkus ora patek pinter wong ning gone kok. Banyu Zam-Zam ngono tiyang Arab mboten patek pinter bungkus, langsung dikokop ngono mawon. Lek bungkus Zam-Zam wong Magelang paling jago wadahi botol aqua dilakban. Kayak kresek kayak ngopo. Lemu lah teng mriki bungkus Quran yo ono yasinan ono tahlilan ono pondok tahfidz ono suwuk loro untu jenenge Bismillahir Rahman iki kan bungkus bungkuse ilang isine yo i ilang mulo anggar bungkuse pok bid'ahno isine yo i ilang lha iki wong-wong anyar iki ra ngerti bungkuse iki lho. Jadi kaya ini, itulah namanya wilayah. Lalu kita jadi bangsa ini kenapa? Jadi geke kali para wali, sampean jenengi rakyat, sampean ini jenengi rakyat. Mulo aja ngafir ngafir tangga nih koncone. Kafir itu sing menentang agama Islam. Nek wis urip bareng jenengi dhimmi. Nek wis saling bertanggung jawab jenengi rakyat utawa rakyat. Mulo nek wis dijenengi rakyat aja mbok kafir menela keplak kowe. Lha iki lho mulo para sepuh ra tau ana sing ngafirno wong kecuali sing anyaran niku. Lah ini cara, ndak ada di dunia mana, sampean golek endi? Sampean cari. Mana ada negara Islam yang mampu menyebut penduduknya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat? Satu-satunya adalah Indonesia. Sampean golek. Mana ada yang menyebut wilayah? Mana ada yang nyebut musyawarah? Tidak ada, hanya di sini. Jadi itu bahasa resmi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Al-Wakil Rakyat. Maka DPR sesungguhnya adalah tanggung jawabnya menjaga rakyat. Wes ngono tok asline. Jadi itu mula wali kota, ketua DPR, TNI, Polri, karena ini dijaga dalam teritori wilayah, maka ini negara syar'i. Mula kiai-kiai sepura ana sing ribut iki syar'i mula iki syar'i negara iki pisan. Mula apapun yang ada di Indonesia itu halal, sampai dari pegawai negeri halal, jadi TNI halal, jadi Polri halal. Kenapa? Karena ini strukturnya adalah struktur syar'i di Indonesia. Raiso. Lah itulah maka wong sak donya padha gumun. Kalau ada pertanyaan, kenapa Arab satu bangsa bisa hidup karena dipikul puluhan negara? Eropa satu bangsa bisa hidup karena dipikul puluhan negara. Kalau ditanya kenapa kita yang puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia, karena didesain oleh para wali dengan sistem-sistem syar'i. Ngono nganyar-anyar ngene delokake jenggot. Wis ilang yen jenggot nang kene zaman Wali Malmatiyah. Jenggot wis diilangi, cingkrang wis diilangi. Ngene jumpah wis diilangi, atau ireng wis diilangi. Untuk apa? Menghindarkan simbol-simbol sing akhire malah ora dadi tukul bijine meng kathah simbole tok. Ngene usah niki gendera khilafah. Begitu dikibarno nang Mekah tangkap polisi. Ya inilah, nah, makanya sampean enggak usah khawatir. Nih, nah melokhol kayak gini ini sebenarnya adalah peringatan agar kita tidak kehilangan jejak masa lalu bangsa dan negara. Nah, ini ngasih hilang, bubar. Nah, mulai Islam itu ada jenengane ahli sunnah wal jamaah, sunnah nabi wal jamaahnya nabi, sahabat wal jamaahnya sahabat tabi'in, jamaahnya tabi'in terus sudah wadai wal jamaahnya ulama. Kita ini sudah kelasnya muridnya ulama, ya penderek nabi ini pangkat muridnya ulama, ibarat kali ini wadai wis muara campur barang kucing, campur barang celeng. Lo yai selalu ngopeni macam-macam dopeni kabeh adek kelas wis kelas buri. Kelas mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kelas yang dikehendaki apik karo Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan agama lah khairan niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Keapian kang sampurna niku manggon ning menungso ora mungkin wong menungso niku ora sempurna. Mulane ana menungso apik ora bakal ngadeg dhewe, ora iso sempurna dhewe. Dewi mula wong iku nek umat nabi sing akhiri nek apik aja lumangsa apik dhewe. Cara bengi iki sing paling apik sapa? Ya kula. Rasane ya men. Wau ya halwani yo ya dhewe iki gantian apik kula. Dadi cekeli mik kok kula. Ngombene loro. Sampeyan delok aku sakmene akeh. Iki apik dhewe. Tapi kula niku ora entuk muni apik dhewe wong apike kula niku sebab ana pemkot sing gawe acarane ora ana panitiane kula ya ora ketok apik ngene. Lah nek wis ngono iki wis apik endi ora cetok. Apik kula apa apik panitia ya ora jelas. Panitia kula ora teko ya dheke ya rumangsa elek. Panitia ora gawe kula ya ora ketok apik. Lah nek gek loro tok apik wis iso gelut niku. Iso gelut ayo coba. Bisa gelut aku karo panitia. Oh ya anape. Lah apike iku lho kalau apike panitia, niku sebabe napa? Ana sampean sing lungguh ning ngene. Nek ora ana wong sing lungguh ning kene, kula niki ora pengajian jenenge ning check on. Lah iya ta. Iku gek telu ora jelas sing apik sapa. Lah sing terus sampean dadi apik soalnya lungguh ning dhuwur kursi gekke pang, gekke napa? Gekke tirop niku, gekke tendong. Sampeyan ngerti sing masang tembok niku apa ya sembayang dhuwur. Ora ngerti. Ampe ya iso ngadeg takan dene. Kula umat Nabi umat akhir aja kemenyekne ape ra iso ngadeg dhewe. Nek sampean le ngono nunggu anteng soalé wetenge wareg mah. Mangan, mangan enak soalé ana bumbune. Bumbune ku diulek ora dikemah-kemah. Sing gawe cuwek sapa? Nah, apa pas gawe cuwek sampean ngerti nek lemahe ra diuyui ta. Ape ora iso ngatek dhewe kakak. Terus sampean ning kono iku lho, ngatek ya apa masak enak iku soalé ana uyahe. Wong Magelang ra duwe uyah sing duwe uyah wong Jepara. Sampean ngerti sopir truk sing gawa uyah ora mampir warung remeng-remeng. Ora ngerti sampean ya. Zaman lung ketemu lape kayak iso ngadeg dhewe. Terus bareng ini pengajian ngeten sing ngarep-ngarep ne bendina lunga haji, bendina umroh. Paling apik terus kemlinding aku wong paling ora iso. Wong lunga umroh wae ngejak wong Yahudi kok. Lah urusan numpak pesawat, urusane wong Yahudi. Yahudi wong Pak Habibie kon ge pesawat ra dadi. Wong jenenge tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko. Teko lho. Terus sampean kok mulai terus bojone kok isih ayu ngono lho mesti wong saiki wedok ayu kabeh wong wedake Prancis sing gawe wedak ya wong Kristen gitu ta nek wedak Magelang apa saiki sing ana wong gelem wong pras diceplok ya blonteng kabeh Ra iso ngatur dhewe apik. Lah, mulane wong apik aja rumangsa paling apik, ora iso. Ngene paling apik. Apik titik ngono iku rokok ora rokokan resik, rokok haram. Ora iso sampean mulai rokok haram. Bagi rokok haram saanane haram, teko rokok haram kabeh. 174 triliun nyumbang APBN ya cukai ini haram, ya APBN ini haram. Gue bangun talan ya talan ini haram. Mula sing haram no rokok itu soliwat talan ini pemerintah. Ojo sembrono. Itu soalan dia no wong sing haram no rokok itu yang duit pemerintah balik no. Zaman ini Pak Din Samsudin nih kok. Rokok haram balik no Din sampai niku. Ngaram rokok aja kanca-kanca PKS ngaram rokok ning doyan gaji pemerintah ya balik no wong kula NU wong kula Suriah elek-elek ini aman ora bakal dosa wong NU iku kan dosa angel ora gampang dosa sing liyane gampang mlebu rokok sesuk tenono. Lah apa-apa tuh haram, apa-apa haram ning liyane ora di ora dipikir. Pancasila haram, tapi urip ning Indonesia. Angger esuk tuku nganggo dhuwit, lah dhuwit iku ono stempele Pancasila kabeh. Mula sing paling aman ni wong santri paling aman. Angger ono wong rokok takoni, ngopo kok ora ngerokok, Kang? Kula ning ngerokok mumet, Kyai, mekro. Lah kok ngerokok terus? Lah kula ning mboten ngerokok malah mumet, wajib. Hukum haram ngaramno Pancasila urip ning Indonesia dosa sampean. Kenapa hampir seluruh fasilitas negara ini dikeluarkan dan dibangun oleh anggaran pendapatan belanja negara? Lah APBN itu dikeluarkan dari mana? Dari perundang-undangan. Perundang-undangan dikeluarkan dari mana? Dari parlemen. Parlemen dikeluarkan oleh dari mana? Oleh partai politik. Lah ketika peraturan dikeluarkan mesti dibendel dengan stempel Pancasila. Lah kok sampean haramno? Masih yo peraturanmu iku daki-daki. Nek ora disetempel nganggo stempel Pancasila. Sopo sing gelem nganggo? Tapi masih kertas belel bluwothek iki stempel Pancasila mlaku di depan hukum. Ngene kok nang ora mikir ngene. Lah itu aman aman. Lemula wong nek tetep yakin karo para wali ini ya. Iki jam piro to ya? Kula sesuk niku teng Pasuruan. Kula niki dereng mule. Kula ing Kuala Lumpur terus teng Taiwan. Saking Taiwan terus kula niku teng Lampung. Wau enjing teng Jakarta. Iki lho mulai kula niku teng Jogja niku wau petuk Pak Wangking niki. Ana ulang tahunnya dedengkote Cina Jogja. Nggih, wong Tionghoa itu ulang tahun kula diundang. Nek cek ero nek wong sugih ulang tahun. Nek sampeyan cukup alhamdulillah. Nek ulang tahun wah lantek pirang miliar ulang tahun ngono tauwek umur 82 karo ngene-ngene ulang tahun dor prise mercy mungkin sampe dor prise tape di ulang tahun dor prise mercy dua pintu ini kae lha sampe ulang tahun karena raiso akhir ulang tahun majusi ngono gara-gara raiso. Wow lho terus mriki mriki mangke maksul jare ning omah tamu sak tak ndayak niku sing jemput kula lho. Begitu kula dikandani, ampun Wangsul, napa? Tamu ning jenengan kathah ngen rasih dening Magelang. Iya, aku tak bablas Magelang ae. Eh, langgon tekan tekan ngomah kan terus kula wis karep ngantuk-ngantuk ini. Ono sing mau ditemoni kula. Ono sing wis ping kalih nang ngen kula rata bedhug kula ngene. Tak seneni aja ning kene napa wali kota rae. Lagi sesuk kula jam 5 pun kedateng bandara. Ke Pasuruan, Binjang Dalu terus teng anu Harlah Kabupaten Tuban. Bareng ngono terus bablas Purwakarta gone Kang Dedi. Terus bareng ngono bablas teng Kalimantan Timur. Lono sing takok lah bojone sampean diapak? Lah tak online. Lha ngono wong kadang ngomong ya do takok. Terus bojone jenengan kok iso metu anake mendi lho. Lah tak online. Share it. Tak bluetooth. Lengge. Lah tak lirik tok ana wis hamil bojoku lho. Ini apa-apa? Nah, karena bangsa ini sekarang ini dalam situasi yang butuh penjagaan seperti ini. Siapa yang bisa hormat para wali, bisa tahu ziarah kuburan ini. Ini mudah sekali dicerabut dari akar kebangsaan. Nah, mulai uang itu loh entah. Teroris itu kan ziarah ya mas. Mau khol ya mas. Lah ini awak dewe ini dua sesu bakir ini kan ngebom Magelangnya rapenak ada sesu bakir lupa kan ngebom Demak oh rapenak ada makamnya Sunan Kali Jogo lah ini gak tau kalau gak tau ziarah kuburnya plang plung mau ada tatot tatot lho niki lho mula kita menyenangkan orang loro gitu TNI Polri yang tak peling tenang lho ini gak kulo sing kayak peling sopo tak peling tenang saya wanti tenang. Ya, ini wilayah digaekno kali para wali panjenengan jangan lupakan itu. Ini sak pasukan gak gelem lunga, lunga dhewe ziarah nang makame para wali. Oh, iki to Mbah Yai, Mbah Wali sing gekke aku wilayah iki. Nek ra dikeke wilayah sing arep mbok jaga apa, Pantara. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya wilayah ora kok ya teritori kan basane wong anyar. Kawasan, bos. Tapi tetap wilayah bahasa undang-undang lo. Niku. Nah, wilayah itu penjagaannya salah satunya seperti ini. Didiar asal usulnya didelok ini penjagaan wilayah menjaga negara. Lo makan, aman. Tidak usah curiga. Tidak akan tumbuh teroris dari kelompok seperti ini. Dari kita yang seperti ini tidak akan pernah menumbuhkan teroris. Teroris itu pulih. Lah. Kegiatan seperti ini itu sudah selayaknya dipikirkan oleh negara. Lek terus negara niki sira panjenengan ra iso dadi wali kota, Pak Wali. Dene negara niki sira panjenengan ra iso dadi ketua DPR wong ribut kok. Dengke. Lah niku. Adewe ora iso wudu nek banyune entah kita tidak bisa menjaga teritori wilayah nek wilayahe ora ora niku mari kita saling jaga kula sing bagian dongengi jenengan sing bagian beleh sapi lu kan enak tuh pisan lenggeng kok bagian bedil-bedilan bagiane TNI Polri kula bagian mendudukkan persoalan nek pokoke bagian anulah bagian download lah kalau ini bagian online maupun penjenengan bagian beleh ini sapi gak ke panggung gak ke ini tugasnya penjenengan nah sampean tugasnya mangan mau oh. Nah ini mangke pedal buatan panganan nih oh sampun oh jomunura loh oh makulah oh rauman salamu rauman. Kula lak wis omong wingi, kandhane. Wong kene iki tak kandhane. Nek Yai Salwani rawuh, 5000 10000 mesti ono. Nembele mesti to. Wingi sing kathah lho. Haji niku begitu weruh asal usule. Niku ontok sak donya lho disembelih. Wedhus sak donya begitu kita napak tilas pada asal kejadian menungso korban sak donya. Lah niki kadang ngono sing ora dibelehno apa-apa. Wis digekno mbahne asal usul mung didongakno tok tok tok. Terus bareng ngono dikirimi ora kiriman sapi, kiriman pitik. Bar didodok lawange kiriman Yasin terus ditutno karo pitik. Kik. Kik. Kik. Lah ya para wawur sepo iki iki opo to kok angel cekelane. Oh lah wong pitik ora. Ini ditutup kali sapi kan wah ngono cekelane gampang dibeleh wulune ya dadi ganjaran getihe dadi ganjaran lho ngeten iki napa male nek panjenengan pengin ngerti ganjaran luwe gedhe mele celuk bakul-bakul sak Magelang jakul jajan undang ning kene niki anaknya diundang ke, anaknya digawa terus tuku jajan. Begitu penjenengan anak-anak ini ku tuku jajan, sesuk bakule wangsul iso jajak no anak. Anak ini ku ganjaran sing sampean ora perlu melok mikir Pak Wali. Swarga niku sesuk. Iku min haisu layak tasib iku niku. Mula para wali biyen nek ana khol mesti ana pasar maleme, ana napa. Lha mesti ning ngoten niku pikir dalan niku kudune segotok. Engga, niku masyaallah njenengan. Cen dharma bektine panjenengan ngeten niki. Nek nggih wong niku dharmane benten-benten. Kula Kyai Khalwani ini bagian ngeten niki, panjenengan bagian nyangoni. Oh, nek iki napa? Lha iki niku ono bagiane dhewe-dhewe. Kita jaga bersama bangsa ini terlalu besar nek dijogo dhewe. Ono ngene dhewe-dhewe. DPR bagian nutuk angga anggaran mulai Beijing nih anggaran kita nih jenengan tutuk jauh terus jenengan mendel mawar harga kayak parkiran tutuk mana mawar harga kayak masjid ketok kata nih gue deh kok dianggap korupsi leboni bareng-bareng uang sak meniki kabeh mlebu ayo nek damel masjid keliru berarti uang sak lapangan keliru kabeh melok mlebu penjara kabeh sampean yo engko paling ya ditokno meneh. Lah napa lemene mangan mung semene akeh. LP ini bangkrut katene. Engge kaya Mbah Hasyim Mas Ari. Mbah Hasyim Mas Ari di penjara gara-gara mboten purun bayar pajak kangge duwe golden. Beto teng kali sosok Mbah Hasyim Mas Ari. Mboten enten sing komplain kok. Ya Hasyim dibeto teng penjara teng kali sosok Surabaya. Muridnya sak Jawa Timur moro kabeh teng hukuman. Ndok lho ndok. Ngajarane ngene. Nek Mbah Yai Hasyim iki anggap salah, aku iki yo melu Kyai Hasyim berarti aku iki salah kabeh. Hukuman bareng kek wis nang hukuman ngono. Londone yo mumet dene wong semene akeh kek mangan bongkok aku jare London. Akhire Kyai Hasyim diculno balik-balik ten yo. Yo mbange sesuk ngono cukup atur lah wali. Enggak sih, udah nih gitu. Ini sih garai dua wilayah nih uniki. Lembut ini ten wali ini gak ada beran duwe wilayah lu duwe ngombe banyu sumur lali karo sing gedhok iya aja ngono niki sae lho ya mono yamine lagi erane panjenengan lho ya ana khol isih subaki lho asli oh kula niku setengah ira ngandel kok estu lho ana utusan penjenengan tenggeni kula. Wah, mosok. Serius ora iki paling gegek nggawa asmane Kyai Khalwani. Ate nggawa sing anu sing ndahu mriki Kyai Khalwani. Ah, aman aja ge kudung lulang macan aku ngono. Karena kula ora patek ngandel mosok ana pengkot Magelang terus mikir khol ket kapan pemerintah waras. Lha ngoten iki setengahnya gue lalu buatan ngantel mulut menyenangkan sangat ini gue jaluk waktu rukit telung ulan kepungkur rata kayak apa paling yura serius ini soalnya kok ada terus tiba-tiba pemerintah apa kota terus gak ini khol ini tenan bahwa tapi begitu tiang tiga nih gue benih gue tenggian kulo lalu gue rada ngantel didik tapi setelah setengahnya gue urung tuk gimana gue dari ngantel gue bareng lho ya Allah. Kulo niku mak teratap as. Kulo niku lho kulo mau niku setengahe begitu delok kaya ngeten niki. Terus kulo mau biasa kulo minggah nang sepi ngeten niki. Kulo mau termasuk berbes mili lho ya Allah. Tenanan. Wong Magelang insyaallah nek bareng ngene nek ora lali karo sing gedhuk sumur insyaallah barokah. Kulo niku setengahe mau niku asli lho sampean kulo atar muni kit mau niku ora kratego kulo niku. Iki lho makam iki wis ket biyen iki. Kula niku muni teng pundi-pundi iki ora tau nang sing iki. Lha pancen iki jamane Pak Sigit iki. Lho kok iso lho tenanan begitu kula niku. Tenanan to aku. Tak pikir iku mek tumpengan cilik ngono dok mikir kula. Kula pikir kula ken bleh sapi niku tak pikir niku terus ora serius detek tenanan diblehno sapi lho niki. Ini gak koman ya, ini pelajaran pertama. Sesuk insya Allah papat lo limpo nanti dibeli. setengah kula niku yakin ra patek yakin. Ora nang wali kota nang mikir khol iku ora patek yakin. Biasane kiai-kiai nisik gawe khol begitu wali kotane melu nimbrung. Biasane kan ngono. Iki mboten wali kotane sing damel. Ya, damel aja sembrono. Dan dianggarkan oleh pemerintah. Pemerintah mulo aja ngantos bare Desember mengki anggarane mboten enten ngoten iki. Lho artinya apa? Ini memang negara yang harus bikin iku wis bener kudu dianggarkan oleh negara. Di siapapun wali kotanya, siapapun DPR-nya anggarkan untuk khol Syekh Subah, Subahin. Anggarkan. Khol giri pemerintah, khol ngampel pemerintah. Lho karena penjaga wilayah. Jadi kula niku wis lega nek sing ngeten iki, masyaallah. Lho karek dijembarno parkirane. Lengge. Ya Allah, bekas telapak kakine Nabi Ibrahim ditengeri jenengane makom Ibrahim. Mlayu-mlayune Nabi Ismail tengeri kok. Lah awak dhewe kok ngono ngadep rono ora entuk pindah liyane kok coba. Lah dhewe duwe makom petilasane apa nggon panggonane wali lho terus sak dhewe lali. Wis ngerti ra duwe program, ra tau download. Dikei wifi gratisan ra ngerti lele ya jane wong. Minal faqo ini. Leres ini tadi. Terjaga. Kalau semua wali kota, semua bupati punya sikap seperti ini menjaga tinggalan dan petilasan-petilasan makom Allah. Insyaallah bangsa ini aman karena wong ora bakal kepaten obor. De amma ba'du. Lha iki kek mukadimah kula. Lha rum mulai ngaji. Nggih dereng niki lagi ama batu. Wis jam setunggal nggih ya kula tekan ngomong sak jam. Loro, telu, papat, limo. Wah itu bandara nih ya Allah. Jenengan rasare ra apa-apa brengose gedhe. Kula nggih dereng turu iki, dereng. Wong wau dalu kol anteng Lampung. Nggih sekitar wong setengah juta deh. Nggih kol tarekah ngene Yai Jamal. Tarekah Qadri nggih sami ngene tarekahipun Yai Halwani. Lha sampeyan nang tarekah nang biatro nang blul-blul ning biatro. Nang daftar sawaya-waya mati kehitung matine wong belajar mati wong belajar mati sing Singapura Gusti Allah. Wis ngene tak terus sampe meneh iki ya lawan iki ya lawan sing duwe toto ya lawan iki. Suka muka sudah barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi na'man syakir. Alhamdulillah yuwafi ni'amaka bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah lana futuha al-'arifin bi wadika wa ansur 'alaina ar-rahmata. Wa dzikrna wa nasina dzal-jalali wal ikram. Ya Allah, ya Allah, ya auladana dzurriyyatina talabna 'ala al-khair. Libadal ghalas min qiyamina wa abaina wa hadina min shaykh min shaykhina wa jiddan jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Samsuddin al-baqir al-masjid. Jema usul Al-Quran semua. Allah merahmati mafilah. Allah melihat akhir najis Allah melihat menjadi wahal mafilah. Allah menjadi kaum melihat menjadi jiran. Allah menjadi rahmat Allah jema. Dari lahir Allah Muhammad Rasulullah yang kita menurut main air jangan orang bikin roti atau merubah ya. Batu kulit yang berada di kulitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon bantuan kepada dan kepada jamaah, mohon bisa kontur dengan tertib. Kemudian sampah tolong dibawa atau alas duduk mohon dibawa kembali. Kemudian silahkan nanti dibuang di tempat sampah yang terlewat penjenengan jalan. Mohon kita bersihkan sehingga kita akan kembali lagi dengan bersih. Bapak Ibu jemaah hadirin yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan sekali lagi, mohon alas duduk atau sampah yang ada di bawah panjenengan bisa dibawa. Mohon alas duduk atau sampah yang di bawah panjenengan dibawa, nanti dimasukkan di tempat sampah yang terlewat dengan sambil jalan. Dan mohon bisa kondur dengan tertib sehingga penjenengan bisa nyaman di dalam berjalan nanti. Dan semoga Allah memberikan rahmat ridho sehingga kita bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat, sehat, dan insya Allah menjadikan barokah kita semua. Amin. Allahumma amin. Kami ingatkan sekali lagi, mohon tetap ya. Terima kasih rekan-rekan dancer dan juga sektor PP yang telah mendampingi jemaah dan juga Pak Kiai semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengingatkan, tolong sampah atau alas duduk dibawa kembali, kemudian nanti dibuang di tempat sampah yang sedang lewati. Pulang dengan tertib, satu persatu, pelan-pelan, sehingga dengan nyaman dalam perjalanan pulang. Kasar dulu. Kebersihan. Kita berangkat tadi keadaan bersih. Mohon kembali juga dengan keadaan bersih. Sekali lagi, kami mohon dengan sangat bantu rekan-rekan kita di dinas kebersihan. Sampah yang berada di bawah kita, sampah yang kita bawa, alas duduk yang kita bawa bisa dibawa kembali sehingga kita bisa bersedekah tanpa harus mengeluarkan segala sesuatu. Dan ini amalia yang akan berlipat ganda tanpa kita harus keluar keringat. Sekali lagi, mohon sampah, alas duduk, kemudian barang-barang bawaan dijaga jangan sampai tertinggal. Terima kasih.